Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmukumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian duha di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini sebagai langkah menuju ke surganya kelak. Seperti yang sudah antum ketahui bersama, kajian kita pada kajian duha bulan ini bertemakan salafi bukan haraki. Ada beberapa poin yang akan kita sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan motivasi atau latar belakang kita menyampaikan masalah ini. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, kita akan sampaikan secara ringkas manhaj as-salafi. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas manhaj haraki yang kita akan ringkas atau terjemahkan, kita nukilkan dari buku Khurafah Haraki karangan Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizallahu taala. Jadi ada berapa poin yang akan kita sampaikan? Ada 3 poin secara global. Yang pertama, motivasi atau latar belakang kita bersama-sama mengkaji tema ini yang pertama dalam rangka melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dalam rangka untuk mengisi waktu yang luang, mengisi waktu agar kita tidak menjadi orang-orang minal khasirin. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini motivasi kita yang pertama. Yang kedua, dalam rangka melaksanakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasiha. Agama adalah nasihat. Di antaranya kata Rasul, li'amatil muslimin, untuk kaum muslimin secara umum. Yang ketiga, lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, yaitu menjalankan firman Allah, wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabil mujrimin. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami, kata Allah, agar terang benderang jelas jalan orang-orang yang keliru, jalan orang-orang yang tersesat. Jadi kalau tadi secara umum wa tawassabil haq, Ini lebih spesifik lagi agar kita betul-betul paham mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok, mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat, mana Ahlussunnah wal Jamaah yang sejati dan mana kelompok-kelompok yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian juga dalam rangka yang keempat, melaksanakan ucapan para salafus saleh, di antaranya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan Hudzaifah bin Yaman berkata, "Kana an-nasu yas'aluna 'anil khair wa kuntu as'alu 'anil syarr makhafata an yudrikani." Dulu manusia bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, namun aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan, jangan sampai kejelekan itu menimpa diriku. Kita tahu kejelekan jalan orang tersesat, untuk kita menjauhinya, untuk kita tidak mengikuti atau bahkan menjadi golongan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini secara umum, secara global, latar belakang kita menyampaikan tema ini. Ya. Namun ada latar belakang yang khusus. Ya, kalau mungkin tadi kita sampaikan latar belakang secara umum, namun yang secara spesifik, secara khusus, kenapa kita membahas masalah ini? Karena kita melihat fenomena yang sangat mengerikan, yang sangat memprihatinkan, ya, dari sebagian orang yang mengaku sebagai salafi atau ahlu sunnah wal jamaah, namun mulai ketularan virus-virus kelompok harokah. Nanti akan kita sampaikan apa itu harokah atau haroki. Ya. Ini latar belakang khusus. Ya. Dan ini kajian bukan edisi perdana yang saya sampaikan. Alhamdulillah di beberapa tempat sudah kita sampaikan. Ya, namun baru di Surabaya sekarang ini kita bisa sampaikan. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menyampaikan dengan benar. Ini latar belakang kita sekali lagi yang khusus. Mengapa kita mengkaji tema ini? Karena kita melihat sebagian orang yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah bukan hanya santrinya, namun juga yang sudah berkelas ustaz atau sudah bergelar doktor pun, ya, mereka sudah mengikuti selangkah demi selangkah jejak kelompok-kelompok harokah. Ya. Secara umum, ya, secara global saja kita sampaikan buktinya apa, ya, agar kita betul-betul al-ilmu mengamalkan ucapan Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal, artinya harus kita punya bukti. Kenapa kita mengatakan ada fenomena seperti ini? Sejak beberapa tahun yang lalu, kita temui mereka-mereka yang haus untuk masuk ke kancah politik. Sebagian mereka di internet menulis, salafi itu bisa saja masuk ke dalam parlemen, bahkan sampai mendirikan partai politik. Ya, ini alhamdulillah sudah kita pernah bantah juga di internet. Ya, ini yang mengatakan bukan orang-orang haroki saja, namun juga yang mengaku salafi. Kalau kelompok haroki seperti ikhwan muslimin dan yang semisal dengan mereka, lumrah. Memang itulah manhajnya mereka, itulah metode dakwah mereka, itulah akidah mereka. Namun yang lebih sekali lagi parah kalau yang mengatasnamakan diri sebagai dai salafi sudah mulai menyampaikan kepada umat keyakinannya untuk berjuang lewat kancah politik. Ya. Demikian pula di antara salah satu bukti adanya virus yang masuk ke dalam sebagian dai-dai kita, yaitu lebih mementingkan dakwah kepada selain akidah yang sahihah atau kepada tauhid al-uluhiyah, Mereka lebih condong untuk menyampaikan masalah rumah tangga, masalah akhlak, masalah hal-hal yang berkaitan dengan fikih yang itu terkadang bukan jalan pemisah antara al-sunnah dengan al-bidah. Karena mereka memahami kalau menyampaikan akidah shahihah, resikonya masa itu tidak banyak tertarik dengan kajian-kajian berkaitan dengan al-akidah. Ya. Akhir-akhir ini, demikian dai-dai kondang kita, ceramahnya hal-hal yang tidak menjadi garis pemisah antara dai salafi dengan dai haroki. Dai haroki luar biasa juga menyampaikan masalah keharmonisan rumah tangga dan seterusnya. Ini tujuan utamanya menarik massa sebanyak-banyaknya untuk memprioritaskan masalah kuantitas daripada kualitas. Makanya kuantitas banyak, masya Allah. Kalau datang dai tersebut luar biasa. Semoga Allah menjauhkan kita dari rasa iri dan dengki. Bukan iri dan dengki masalahnya, namun masalahnya mereka ini sudah menjual kualitas dakwah salafiyah hanya untuk mengambil kuantitas saja. Makanya ketika jamaah sudah banyak, mereka tidak paham apa itu akidah salaf, apa itu manhaj salaf, sehingga tidak bisa membedakan mana dai salafi dan dai haroki. Sudah kabur karena apa? Dai-dainya seperti itu ceramah-ceramahnya. Yang disampaikan hanya keharmonisan-keharmonisan. Sehingga dengan ahli bid'ah pun apa? Harmonis. Dan itu contoh yang berikutnya. Bukti bahwasanya sudah tertular virus kelompok Aroka. Yaitu maunya bersatu dengan semua golongan. Tanpa adanya amar ma'ruf nahi munkar. Buktinya apa? Beberapa saat yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Dai-dai ustad-ustad yang mengatasnamakan salafi ikut muktamarnya kelompok harokah di Sumatera sana. Ini sekali lagi salah satu apa virus kelompok harokah. Apa itu? Nanti akan saya sampaikan, yaitu prinsip mereka, slogan mereka, nata'awanu fima tafakna alaih wa ya'duru ba'na ba'dan fima khtalahna fih. Kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati, namun kita saling toleransi dalam hal yang kita perselisihkan. Tidak ada masalah gabung dengan kelompok-kelompok yang lain, kelompok haroka-haroka yang lain. Yang penting, yang banyak doa, semoga nggak mati lagi. Itu beberapa sekali lagi. Bukti akan tertularnya sebagian yang mengatasnamakan sebagai salafi, bahkan dai salafi dengan virus-virus haroki. Makanya kita mengkaji ini tujuannya juga untuk tasfiyah wa tarbiyah, yang merupakan salah satu program dakwah salafiyah tasfiyah. Memurnikan Islam dari hal yang mengotorinya, terutama yang mengotori manhaj salaf, ini harus kita tasfiyah, kita murnikan. Jangan sampai terkotori oleh virus-virus tersebut. Yaitu sekali lagi motivasi kita secara umum dan secara khusus mengkaji tema salafi bukan haroki. Poin yang kedua yaitu tentang manhaj salafi. Tolong anak-anaknya ditenangkan biar yang lain tidak terganggu. Ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Manhaj secara umum artinya metode, thariqah. Artinya apa? Metode atau jalan atau cara. Itu namanya manhaj. Ini secara umum, secara bahasa seperti itu. Ada namanya manhaj penelitian, metode bahas, manhajul bahsi, metode penelitian. Ada namanya manhajul tadris, ya, metode mengajar. Ada manhaj kitabah, cara menulis. Umum, ya. Ada manhaj dalam akidah, manhaj dalam beribadah, manhaj dalam berdebat dan sebagainya. Umum manhaj, ya. Cuma ketika kita atau para ulama mengatakan akidah dan manhaj itu lebih ditekankan, dikhususkan manhaj dalam berdakwah. Jadi jangan salah apa? Jangan salah paham. Seperti ulama ketika membahas masalah tauhid, ada sebagian ulama lebih menekankan kepada tauhid al-uluhiyah, karena ini adalah dakwah para nabi dan para rasul. Inti saya dakwah para nabi dan para rasul. Sebagaimana Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ketika mendefinisikan tentang tauhid, beliau mengatakan at-tauhid huwa ifradullah bil ibadah. Tauhid adalah apa? Mengesakan Allah dalam ibadah. Jadi ini tauhid uluhiyah. Meskipun di sana ada tauhid apa? Rububiyah, tauhid asma wa sifat. Cuma ini para ulama menekankan tauhid uluhiyah karena ini adalah apa? Intisari dakwah para nabi dan para rasul, jurang pemisah antara orang kafir, orang musyrik dengan orang muslim. Kalau masalah rububiyah, orang musyrikin jahiliyah meyakini tauhid rububiyah, Allah sang pencipta pengatur alam semesta. Jadi ketika ulama mengkhususkan definisi ini, memang ada unsur penekanannya, bukan menafikan masalah apa? Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Demikian pula ketika ulama membahas masalah manhaj, ada buku, contoh ini Al-Ajwiba al-Mufidah an Asyatil Manahid al-Jadidah. Kalau kita terjemahkan letternya, jawaban yang bermanfaat tentang pertanyaan-pertanyaan seputar manhaj kontemporer. Karangan Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Ini manhaj yang dimaksud manhaj tentang apa? Tentang dakwah. Manhaj dakwah kontemporer. Bukan manhaj dalam penelitian. Bukan manhaj dalam masalah akhlak. Bukan manhaj dalam masalah fikih. Bukan itu. Dan ini enggak salah. Ya. Ini penekanannya kepada manhaj apa? Ad-da'wah. Demikian pula ada buku yang berjudul Al-Ajwiba atau Al-Fatawa Al-Jaliyah an Al-Manahid Ad-Da'wiyah. Fatwa-fatwa yang terang benderang tentang manhaj-manhaj dakwah oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala. Ya. Bahkan beliau dalam pertanyaan yang nomor 2 ditanya apa itu manhaj, mada yuktab bin manhaj atau bikalimatil manhaj, beliau mengatakan al-manhaj huwa tariqah allati yasiruna 'alaiha fi da'wa ila Allah. Yang dimaksud dengan manhaj di sini adalah manhaj dalam berdakwah. Jadi jangan disalahpahami ketika kita mengatakan manhaj-manhaj, ini lebih kita tekankan dalam masalah manhaj apa? Dakwah, tanpa mengesampingkan urusan fikih, urusan akhlak, ya. Kenapa kita tekankan masalah manhaj dakwah? Kenapa ulama lebih mengkhususkan masalah manhaj dakwah? Karena ini jurang pemisah antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Ya. Ada manhaj salafi, ada manhaj haraki. Yang itu apa? Berseberangan. Tidak bertemu sama sekali. Ya. Adapun masalah akhlak, masih bisa ketemu. Ya. Makanya apa? Jangan disalahpahami. Bukan berarti kita mengesampingkan masalah manhaj dalam akhlak, dalam fikih, tidak. Ya. Sebagaimana ulama ketika mendefinisikan tauhid dengan tauhid uluhiyah, itu bukan mengesampingkan tauhid rububiyah, bukan mengesampingkan tauhid asma wa sifat. Namun di situ ada latar belakang khusus. Ya, karena itu yang paling penting manhaj dalam masalah apa? Akidah atau tauhid uluhiyah. Demikian pula di sini, ulama menekankan manhaj dakwah, ya. Kenapa enggak manhaj akhlak? Ya, meskipun tetap dibahas manhaj akhlak. Cuma ini bukan jurang pemisah antara al-sunnah dengan al-bidah. Ya. Orang berbuat maksiat bisa jadi dia tetap al-sunnah. Ya. Namun orang yang enggak maksiat dalam artian misalnya al-bid'ah, ya mereka enggak berzina, mereka enggak minum khamar, rajin ibadah. Cuma bid'ahnya apa? Dalam ibadah tersebut. Ini keluar dari al-sunnah wal jamaah. Namun ada orang yang ya Masya Allah, ya, akidah, manhaj dakwanya di atas akidah manhaj salaf. Cuma mungkin namanya manusia ada kekhilafan, ada kemaksiatan, enggak mengeluarkannya dari al-sunnah wal jamaah. Ya. Bisa jadi seperti yang sering kita sampaikan, ini bukan kita meremehkan masalah syariat sama sekali tidak. Ini cuma sekedar membandingkan antara bid'ah dengan maksiat. Ya. Orang berbuat maksiat belum tentu keluar dari al-sunnah. Namun kalau orang itu sudah ya di atas bid'ah dan berwala berbarok di atas bid'ah, maka dia keluar dari al-sunnah wal jamaah. Ya. Bisa jadi misalnya seorang laki-laki cukur jenggot, ya. Namun akidah manhajnya di atas akidah salafus saleh. Ya. Dia tetap al-sunnah meskipun maksiat dengan mencukur jenggot tersebut. Ya. Atau dia terkadang bolong-bolong salat berjamaahnya di masjid, malas misalnya. Dia enggak keluar dari al-sunnah wal jamaah, maksiat, ya. Bahkan sampai dia pun seandainya minum khamar, kena kecanduan narkoba atau berzina misalnya, bisa jadi tetap dia al-sunnah. Enggak keluar dari al-sunnah karena tetap akidah dan manhaj di atas akidah wal manhaj al-sunnah wal jamaah. Namun dia ahli ibadah, akhlaknya luar biasa, ya. Melaksanakan bersiwak ketika mau sholat, luar biasa penampilannya. Namun metodenya metode ahli bid'ah, maka dia keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Makanya para ulama salaf dahulu seperti seorang yang bernama Yunus bin Ubaid rahimahullah ta'ala, seperti yang dinukil oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, ketika dia melihat anaknya keluar dari rumahnya ahli bid'ah, ketika ditanya, min aina ya bunayya, dari mana engkau wahai anak? Karena sang anak min baiti fulan wa fulan, dari rumahnya fulan dan fulan. Ya. Kemudian sang ayah, seorang ulama ahli sunnah yang bernama Yunus bin Ubaid tadi, mengatakan, ya bunayya, li an araka kharajta min baiti khunsa, ahabbu ilayya min an araka kharajta min baiti fulan wa fulan min ahli bidah amin ahli ahwa. Wahai anakku, lebih baik aku melihatmu keluar dari rumahnya orang yang bencong, ya, artinya pelaku maksiat, daripada aku melihatmu keluar dari rumahnya ahli bidah. Apa maknanya? Pelaku maksiat masih bisa apa? Ada harapan bertobat. Bisa jadi dia masih ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Namun kalau sudah metodenya, akidahnya, apalagi di atas kebid'ahan, ini lebih dahsyat. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan, wahai anakku, lebih baik engkau berteman dengan pelaku maksiat daripada engkau berteman dengan pelaku ahli bid'ah. Ya. Ini bukan kita meremehkan maksiat, bukan. Namun dalam ahli sunnah wal jamaah, dalam Islam, dalam akidah dan manhaj kita al-sunnah wal jamaah dakwah salafiyah, ada skala prioritas. Ya. Jangan kalau orang itu salah akhlaknya kayak mau apa? Kiamat finari jahanam khalidan fiha. Orang korupsi, seolah-olah apa dia finari jahanam khalidan fiha. Namun pelaku bid'ah, pelaku kemaksiatan dianggap remeh. Dianggap apa? Angin lalu saja, na'udzubillah min dzalik. Ini keliru dalam manhaj. Betul, semua wajib diamalkan. Udkhulu fi silmi kafah. Amalkan akidah, ibadah, akhlak, fikih, syariat, semuanya masuk ke dalam Islam secara apa? Totalitas. Cuma dalam Islam ada skala apa? Pluralitas. Ini manhaj al-sunnah wal jamaah. Jadi itu sekali lagi jangan disalahpahami. Ulama, kita ketika mengatakan manhaj, yang kita maksudkan adalah apa? Manhaj dalam urusan dakwah, dan itu dibenarkan. Bukan kita mengesampaikan yang lain. Ya. Sekali lagi, harus dipahami. Karena, sekali lagi, mengapa lebih ditekankan kepada manhaj dakwah? Karena ini jurang pemisah antara ahli sunnah dengan ahli al-bidah. Adapun masalah akhlak, tidak bisa terkadang mengeluarkan orang daripada ahli sunnah wal jamaah. Nah, ya sekarang kita baca Minhaj Firqatin Najiyah atau Dakwah Salafiyah dari kitab yang sederhana, yang alhamdulillah kita sering mengajarkan hal ini untuk mengingatkan kita kembali, kita mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah. Dakwah salafi atau salafiyun atau salafi. Tahukah kita apa manhaj kita itu? Apa metode kita itu? Yang membedakan kita dari ahli bid'ah. Kalau masalah rumah tangga harmonis. Ahli bid'ah juga ada yang harmonis. Ahli bid'ah juga apa? Belum malam pun dengan isi mereka. Namun itu bukan jurang pemisah antara ahli sunnah dengan ahli al-bid'ah. Ini sekali lagi bukan kita mengesampingkan masalah rumah tangga, tidak. Islam mengajarkan hal itu, cuma ada skala prioritas. Jangan umat hanya diajari hal itu tanpa apa? Diajari masalah akidah yang merupakan fondasi yang utama. Ini secara ringkas saja. Yang pertama, ini kita ambil dari kitab Minhaj Firqatun Najiyah karangan Syekh Muhammad bin Jamil Dinu. Al-Firqatun Najiyah hiyalati tatazim min hajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa min hajar ashabi min ba'dihi. Dakwah salafiyah atau salafi berpegang teguh dengan metodenya Rasul dan para sahabat Rasulullah alaihi wasallam, beragama sesuai dengan pemahaman Rasul dan pemahaman para sahabat Rasul. Ini yang paling inti. Karena inilah yang Rasul sabdakan tentang pekerjaan umat yang selamat ma'an alihi wa ashabi. Yang selamat adalah yang mengikuti aku, kata Rasul, dan para sahabatku dalam semua bidang. Cuma yang lebih kangkal lagi dalam masalah apa? Al-aqidah wal manhaj. Yang kedua, salafi itu selalu kembali kepada firman Allah, kembali kepada sabda Rasul ketika ada perselisihan. Ketika ada perselisihan, kembali kepada qala Allah qala Rasul. Tidak kembali kepada hawa nafsu. Yang ketiga, salafi Firqatun Najiyah, kalau ini ucapannya Firqatun Najiyah, cuma Firqatun Najiyah nama lain dari salafi. Itu selalu mendahulukan ucapan Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salafi selalu mendahulukan ucapan Allah dan ucapan Rasulullah alaihi wasallam. Jangan sampai ucapan selain keduanya lebih didahulukan. Ini yang sudah mulai merasuk ke dalam tubuh sebagian yang mengatasnamakan diri sebagai salafi. Contoh yang pengalaman yang pernah terjadi, pengalaman pribadi, ketika kita melihat suatu web, website di internet, sering membantah Syiah, membantah kelompok-kelompok sesat, cuma kok juga sering mengkritik pemerintah. Ketika itu kita tahu ada figur ustaz di situ. Kemudian ketika ketemu, alhamdulillah, kita coba untuk menasihati, watawasobilah, watawasobil, sobil, empat mata. Kita nasihati, kita sampaikan sabda Rasul, ya Ustaz, bukankah Rasul mengatakan, man arada an yang sahalili sultanin, falayubdi alamiyatan. Wahai, Ustaz, Rasul telah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian, menasihati, ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Di internet, di hadapan umum atau di hadapan apa? Di hadapan umum, baik manusia maupun jin, Apa jawabannya Ustaz? Tapi kan ada dari sahabat Rasul yang mengkritik pemimpin di hadapan umum. Kita katakan, ya Ustaz, seandainya itu betul, dan itu betul-betul terjadi sahabat mengkritik para sahabat, mana yang kita pilih? Ucapan Rasul atau ucapan sahabat? Kalau salafi, mana yang dipilih? Ini. Ini Ustaz mungkin lupa dengan pelajaran Minhaj Berkatun Najah. Kita katakan, ya Ustaz, seandainya betul itu terjadi, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi wa yadayi wa rasulih. Wahai orang beriman, janganlah mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Mulai terus, ya, kita nasihat, ya Ustaz, ini adalah manhaj ahli sunnah. Ucapan Rasul lebih diutamakan. Seandainya ada sahabat yang berbuat seperti itu kekhilafan mereka. Atau mungkin seperti yang diucapkan oleh para ulama, yaitu kisah Said Abu Said Al-Khudri. Itu tidak di hadapan umum dalam artian dicaci maki di hadapan umum, tidak. Itu kebetulan Abu Said Al-Khudri di samping pemimpin. Ketika pemimpin berbuat yang keliru, dinasihati empat mata. Dalam artian dibisiki, tidak dicabang, dicaci maki di hadapan umum. Namun sang ustaz mengatakan yang penting ada kemaslahatannya. Na'udzubillah min dzalik. Sabda Rasul yang merupakan sekali lagi ciri alusunnah menasihati pemimpin dengan rahasia dilawan dengan apa? Logikanya dengan akal-akalannya. Yang penting kemaslahatan. Yang penting umat tahu kesalahan pemimpin. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang kita katakan. Kalau bisa kita ungkapkan dengan istilah sekarang ini kita mengalami krisis manhaj dan ada akidah. Sampai sekelas ustaz-ustaznya sudah seperti ini kelakuannya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya, Firqatun Najiyah ta'tabiru tauhid. Mengutamakan masalah tauhid. Tauhid apa ini maksud di sini? Wa huwa ifradullah bil ibadah. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zino, yaitu masalah tauhid al-uluhiyah. Jadi ini sama dengan tadi ketika kita membahas masalah manhaj, yang dimaksud manhaj di situ apa? Manhaj dakwah. Kalau kita mengatakan tauhid, yang kita lebih khususkan tauhid apa? Bukan mengesampingkannya yang lain. Jangan disalahpahami, jangan gagal paham, ya. Ini adalah salah satu minhaj Firqatun Najiyah. Dakwanya tentang apa? Prioritas tauhid. Dan otomatis kalau membahas tauhid, melarang dari kesyirikan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Karena ada sebagian dai mengatakan yang penting dakwah tauhid dulu. Namun apa? Jangan ngomong syirik. Nanti umat akan lari. Na'udzubillah min dzalik. Enggak bisa ini satu paket, ya. Amar ma'ruf nahi, apa cukup amar ma'ruf saja? Tidak. Ini memotong ayat. Ini apa? Mengambil sebagian ayat. Wa'budullah, apa cukup beribadahnya kepada Allah saja? Tidak. Wa la tusyriku bi syai'an. La ilaha illallah, menafikan semua sembahan Allah, menyeru kepada tauhid uluhiyah, beribadahnya kepada Allah. Tidak cukup hanya apa? Sembahlah Allah. Namun apa? Diam dari kesyirikan. Tidak bisa. Ini sekali lagi minhaj Firqatun Najiyah. Kemudian Al-Firqatun Najiyah yuhyuna sunan Rasulullah SAW. Al-Sunnah wal Jamaah Salafi menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ini yang kita katakan tadi. Kita Al-Sunnah berpegang teguh dengan Islam secara keseluruhan. Cuma sekali lagi ada skala prioritas. Berapa saat yang lalu kita mendengar ada sebagian yang gak terima kalau jamaah tabligh itu disesat-sesatkan. Kan dia banyak apa? Amalan sunnahnya. Dia bersiwak dan sebagainya. Kita katakan Masya Allah. Kita gak mengingkari orang-orang itu bersiwak. Namun kita mengingkari kejahilannya dalam berdakwah. Sampai luar biasa ucapan mereka sangat amat kufur. Na'udzubillah min dzalik. Tokoh mereka, jejengkot mereka mengatakan di YouTube saja. Kalau zamannya Nabi Isa, Nabi Musa, itu kitab-kitab mereka diturunkan secara apa? Utuh, langsung. Satu kitab langsung. Artinya apa? Para nabi dulu, Nabi Isa, Musa, berdakwah sudah punya apa? Ilmunya, pegangannya. Sedangkan nabi kita hanya apa? Berangsur-angsur. Apa maknanya? Nabi Muhammad berdakwah tanpa ilmu terlebih dahulu. Itu ucapan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini apa? Bentuk perincian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kan mengakui mereka itu berdakwah tanpa ilmu. Kata mereka itu tidak apa-apa. Karena Rasul berdakwah juga tanpa apa? Ilmu. Karena Al-Quran tidak diturunkan secara Untuk kata mereka na'udzubillah min dzalik. Ya, ini sekali lagi otak mereka yang sangat amat kotor, yang sangat jahil sampai menuduh Rasul apa? Ketika berdakwah belum berilmu terlebih dahulu. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi apa? Ya, apalah artinya sunnah-sunnah tersebut mereka lakukan kalau mereka menghina Rasul SAW. Sedangkan Allah mengatakan dalam surat Yusuf ayat 108, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah." Katakan oleh Nabi Muhammad, ya, inilah jalanku kata Rasul. "Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah 'ala basirah, di atas ilmu," kata Rasul SAW. Allah mengatakan demikian. Ini Allah memerintahkan Rasul mengatakan bahwasanya beliau berdakwah di atas ilmu, bukan seperti kelompok jamaah tabligh. Baru tobat suruh apa? Suruh berdakwah. Dan ini yang juga telah menular ke dalam apa? Tubuh sebagian dai-dai kita. Baru tobat dari keartisan, dari maksiat, sudah dijuruh apa? Berdakwah. Sudah dijadikan apa? Asisten berdakwah. Disuruh jadi pembawa acara. Sehingga apa? Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah sekali lagi tasabbuh dengan kelompok-kelompok sesat tersebut. Ini sekali lagi ucapan yang luar biasa. Bejatnya mengatakan Rasul berdakwah tanpa ilmu. Dalilnya sudah ngawur. Kenapa? Memang mereka jahil. Untuk melegalkan dakwah mereka yang tanpa ilmu sampai ngawur seperti ini, mengatakan Rasul berdakwah tanpa ilmu karena katanya Al-Qur'an tidak diturunkan langsung 30 juz kepada Rasul. Itu ada di YouTube, ya. Kita enggak ngomong dengan tuduhan dusta. Ini kita dengarkan, ya. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi kita enggak mengingkari sunah-sunahnya Rasul SAW yang dilakukan oleh ahli bidah. Seperti kelompok teroris, Usama bin Laden berjenggot. Kita enggak mengingkari jenggotnya, kita juga berjenggot. Cuma yang kita ingkari kebatilan mereka, penyimpangan mereka. Kelompok teroris di negeri kita, Amrozi, ETS, mereka berjenggot. Kita enggak mengingkari jenggot mereka. Itu adalah apa? Syariat Allah. Itu adalah sunnahnya Rasulullah dalam arti sunnah yang wajib. Namun yang kita ingkari apa? Terorismenya mereka, pemikiran mereka ala khawarij, itu yang kita ingkari. Makanya nanti para, kita akan sebutkan ucapan misalnya Imam Al-Ajuri. Kata beliau, jangan kita tertipu dengan banyaknya ibadah mereka kalau mereka di atas manhajnya al-khawarij. Bahkan Rasul memuji, dalam artian menyebutkan bagaimana luar biasanya ibadahnya kelompok khawarij, kelompok teror zaman itu. Sampai Rasul mengatakan, yahkiru ahadukum salatuh ma salatihim. Kalian wahai para sahabat akan merasa sedikit salatnya dibandingkan salatnya khawarij. Salatnya kelompok teroris. Kita enggak mengingkari apa ibadah mereka tersebut, namun yang kita ingkari kebid'ahan mereka, penyimpangan mereka. Maka sekali lagi jangan tertipu. Makanya para ulama mereka menekankan akidah wan manhaj. Ini yang lebih utama. Adapun banyak-banyakan ibadah itu bukan apa ukuran orang itu di atas apa ahli sunnah wal jamaah. Makanya masa tauhid lebih ditekankan tauhid al-uluhiyah, manhaj dakwah, yaitu yang merupakan pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bidah. Nah, yang berikutnya yang keberapa? Yang keenam, firqatun najiyah as-salafi tidak fanatik kecuali kepada firman Allah dan sabda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Firqatun Najiyah atau Salafi itu adalah ahlul hadis yang mempelajari berpegang teguh dengan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8, Salafi menghormati ulama-ulama al-mujtahidin. Namun tidak fanatik kepada seorang pun dari mereka. Menghormati ulama yang betul waras, yang betul-betul warasatul anbiya. Bukan orang jahil namun ngelama, ya. Kalau ini enggak perlu kita hormati, ya. Yang kita hormati sekali lagi ulama yang warasatul anbiya, mewarisi ilmunya Nabi, bukan mewarisi ilmunya ahli kalam atau ilmu tasawuf atau ilmunya Syiah ya, atau ilmunya Khawarij. Namun yang kita hormati ulama ya Arabaniyin warasatul anbiya yang betul-betul di atas akidahnya Rasul dan akidahnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak boleh kita fanatik kepada mereka. Yang berikutnya yang keberapa? Ya. Salafi melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar dan sekaligus mengingkari kelompok-kelompok ahli bid'ah. Ini adalah manhaj salafi. Enggak alergi dengan apa? Bantahan ahli sunnah kepada ahli bid'ah. Jangan mengatakan jangan menghiba. Ya. Kita katakan la ghibata li mubtadi'. Ya, ulama salaf dahulu mengatakan tidak ada ghibah bagi ahli al-bid'ah. Bahkan ini termasuk bagian amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan wa da'il al-bid'ah yastahiqul uqubah. Da'i yang menyeru kepada kebid'ahan itu berhak mendapatkan sanksi. Wa uqubatu taratan bil qatl. Terkadang dihukum dengan dibunuh. Wa taratan biduni zalik. Dan terkadang selain itu. Kama qatala as-salaf Ja'ad bin Dirham wal Jam bin Safwan wa Ghilan ad-Dimashqi al-Qadari. Sebagaimana kata Syekhul Islam dahulu para salafus saleh yaitu para khulafa, mereka membunuh seorang yang bernama Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Safwan, yaitu tokoh-tokoh kelompok Jahmiyah yang mengatakan akhirat tidak kekal, yang mengatakan Allah tidak menjadikan Musa sebagai kalimahullah, kalimahu yang diajak berbicara, yang tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, kekasihnya. Yang kelompok Jahmiyah ini mengatakan bahwasanya yang penting iman itu mengenal Allah. Itu kelompok Jahmiyah tokohnya dibunuh oleh khulafa salah pada zaman itu. Ya. Ini sanksi bagi al-bid'ah. Kemudian Syekhul Islam mengatakan wa illam yakun wa illam yumkin uqubatuhu. Kalau tidak memungkinkan memberikan sanksi mereka seperti tadi, ya karena mungkin pemerintah tidak paham dan sebagainya. Maka kata beliau fala budda min bayani bid'atihi wa tahdhirin nas minhu. Minimal kita menjelaskan kepada umat tentang kebid'ahan orang tersebut dan mentahdir, memperingatkan umat daripada kebid'ahan tersebut. Fa inna hadza min jumlatil amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar alladzi amarna Allah bihi wa rasuluhu. Dan ini yaitu menjelaskan kebid'ahan, siapa pelaku kebid'ahan, dai penyesat umat, itu merupakan bagian amar ma'ruf nahi munkar yang Allah dan Rasulnya wajibkan perintahkan kepada kita. Ya. Jadi jangan sok suci mengatakan jangan menghibah, padahal ini ghibah yang yang diwajibkan. Ya. Makanya Imam An-Nawawi membahas tentang bab haramnya ghibah, kemudian beliau mengatakan di antara babnya berikutnya, bab riba yang dibolehkan. Di antaranya, menghiba alil bid'ah, tokoh penyesat umat, ini dibolehkan, bahkan termasuk sekali lagi, al-jihad fisabilillah. Kata Syekhul Islam, ar-radu alal mubtadi' mujahid, membantah alil bid'ah, tokoh penyesat umat, ini adalah termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad, in sakatu wa sakata min aina ya'riful jahil al-haqqa minal batil. Jika aku diam, engkau diam, maka dari mana orang jahil itu akan paham mana yang hak, mana yang batil, mana dai yang menyeru kepada tauhid dan yang menyeru kepada syirik. Dari mana tahu orang jahil mana al-sunnah, mana al-bid'ah, kalau kita semuanya dia. Apalagi seorang ulama terdahulu mengatakan yang bernama Abu Ali Ad-Daqqaq, "As-sakit 'anil haqqi syaitan akhras." Orang yang diam dari kebenaran, ya, tahu ini benar, ini salah, ini tokoh penyesat umat, ini ahli sunnah, namun dia diam, maka dia adalah setan yang bisu. Mau jadi setan yang bisu. Sudah setan apa? Bisu lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya dahulu ya, para salaf mereka betul-betul getol untuk menjelaskan kepada umat ya, hakikat kebatilan ahli batil. Ya, bahkan itu merupakan kewajiban para ulama. Ya, sebagaimana kata Rasul, "Yanfuna anhu tarifal ghalin wa antiyal mutiril wa ta'wilal jahilin." Rasul mengatakan, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu." Ilmu agama ini senantiasa dibawa oleh para ulama-ulama yang adil. Apa tugas mereka? Meniadakan ya tahrifal ghalin, penyelewengan, takwilnya orang-orang yang ekstrim. Wa ta'wilal jahilin, takwilnya orang-orang jahil dan jalannya orang-orang yang batil. Itu tugas para apa? Ahli ulama. Nah, kita ingin meniti jejak apa? Mereka. Jangan apa? Diam dari kebatilan, apalagi yang menyangkut urusan apa? Al-akidah, meskipun ya yang menyimpang tersebut sudah gelarnya profesor, doktor, namun kalau namanya salah tetap salah. Ya, makanya tadi dikatakan apa? Kita menghormati ulama al-ijtihad, namun kita enggak fanatik kepada mereka. Salah tetap katakan apa? Salah. Nah, yang berikutnya al-firqatun najiyah salafi itu menyeru kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan sunnah para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakwahnya salafi bukan menyeru kepada fanatik golongan, bukan menyeru kepada fanatik ormas atau partai, tidak. Ya, namun menyeru kepada fanatik kepada qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun dikatakan radikal, terserah. Ya, apapun istilahnya, namun ini yang wajib untuk menyeru umat fanatik kepada qala Allah wa qala Rasul. Dan ini adalah prinsip akidah kita. Tidak ada yang benar kecuali Islam. Tidak ada yang benar kecuali sabda Rasulullah. Ya, ini adalah apa? Prinsip kita. Ya, kalau kita mengatakan semua agama sama, na'udzubillah min ini liberal. Ya, ini kufur. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya, as-salafi ya, itu mengingkari semua hukum yang menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, salafi mengingkari semua hukum yang menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum Allah itu luas. Jangan disempitkan seperti kelompok teroris hanya mengatakan hukum Allah itu hanya hukum dalam pemerintahan. Ini salah. Hukum Allah meliputi semua bidang kehidupan manusia. Bahkan dalam kita berpenampilan wajib kita berhukum dengan hukum Allah. Seperti yang kita sampaikan tadi, laki-laki diwajibkan berjenggot. Ini sabda Rasul. Awwal liha. Pelihara jenggot. Ini sabda Rasulullah. Ini hukum Allah dan hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ingkar ya tidak melaksanakan hukum Allah. Cuma kelompok teroris, karena mereka ini menyempitkan hukum Allah hanya pada hukum pemerintahan, mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Ya. Contoh, ketika mereka melakukan aksi terorisme, bahkan sampai bom bunuh diri, mereka menyamar, cukur jenggot, pakai apa? Celana musbil. Bahkan ada yang menyamar jadi perempuan, pakai cadar, pakai jilbab, pakai pakaian perempuan. Apakah ini hukum Allah? Na'udzubillah min dzalik. Itu karena apa? Kekerdilan akal mereka menyempitkan hukum Allah hanya pada hukum pemerintahan saja. Bahkan kita kalau lebih detail lagi, kenapa yang di atas tidak berhukum dengan hukum Allah? Itu jawabannya karena yang di bawah enggak berhukum dengan hukum Allah. Makanya solusi dari adanya pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, rakyat yang terlebih dulu harus berhukum dengan hukum Allah. Itu hukum Allah juga. Allah berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka, bukan merubah yang di atas mereka. Ayatnya enggak mengatakan rubah yang di atas dulu, yang di bawah dulu, mereka dulu yang harus berubah. Ya. Makanya sekali lagi dakwah salafiyah ya memberikan solusi kepada umat. Kalau umat mau jaya, kalau umat mau yang di atas berhukum dengan hukum Allah, mulai dari diri mereka sendiri berhukum dengan hukum Allah. Dengan apa? Belajar hukum Allah, terutama masalah akidah, masalah ibadah, dakwah dan sebagainya. Ini adalah apa? Sekali lagi hukum Allah juga. Berhukum dan hukum Allah di antaranya apa? Merubah nasib kaum muslimin lewat diri mereka terlebih dahulu. Makanya Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi mengatakan, fa'ida arada ra'iya an yatakhallasu min dhulmil amli dhalim falyatruku dhulma. Apabila rakyat ingin terbebas dari kezaliman pemimpin yang zalim, maka rakyat yang harus apa? Merubah diri mereka, meninggalkan kezaliman mereka. Ini sekali lagi solusi salafi dalam apa? Reformasi umat. Pembaharuan umat harus kembali dengan apa? Tadi tasfiyah wa tarbiyah, memulai dari diri mereka sendiri. Meninggalkan syirik kepada tauhid, meninggalkan bid'ah kepada sunnah, meninggalkan maksiat kepada ath-thaah, maka Allah akan memberikan kepada mereka obat atau memberikan kepada mereka solusi yang terbaik. Kemudian yang berikutnya keberapa? Yang ke-12 dan terakhir di sini disebutkan firqatun najiyah atau salafi itu menyeru kaum muslimin kepada jihad. Namun jangan salah kaprah, jihad yang dimaksud di sini adalah jihad secara umum. Terkadang orang itu yang umum dikhususkan, yang khusus diumumkan. Salah menempatkan. Jihad yang dimaksud di sini adalah jihad secara umum. Jihad dengan 4 tingkatannya sebagaimana kata Imam Nukaim rahimahullah. Ada jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri, yaitu dengan belajar ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu, kemudian apa? Bersabar di atasnya. Jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri ada 4 tadi, ilmu, amal, dakwah dan bersabar. Kemudian yang kedua jihadus syaitan, jihad melawan syaitan, yaitu jihad melawan hawa nafsu dan syubhat. Melawan nafsu syahwat dan nafsu syubhat dengan ilmu dan kesabaran. Kemudian yang ketiga, jihad melawan orang-orang kafir dan orang munafik. Kata Rasul, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihadlah melawan orang-orang kafir musyrikin dengan harta kalian, dengan lisan kalian, dan dengan jiwa raga kalian. Kalau gak bisa dengan jiwa raga, seperti sekarang ini kata para ulama, kaum muslimin lemah, gak bisa melawan orang kafir dengan senjata. Jangankan melawan orang kafir dengan senjata, jarum saja mereka harus impor dari orang kafir. Apalagi sampai rudalnya, pesawatnya, pesawat tempurnya masih apa? Beli dari orang kafir. Bagaimana mau melawan orang kafir dengan senjata? Maka apa? Tahap berikutnya ada masih jihad dengan yang lain. Yaitu jihad dengan alisan. Dengan lisan, dengan dakwah. Mendakwai mereka kepada Islam. Dengan harta. Yaitu dengan kita apa? Menyumbangkan harta kita untuk kalau memang ada pertempuran antara orang muslim dan orang kafir. Contoh di Suriah. Orang-orang muslimin dibantai orang kafir. Dari komunis Rusia ataupun dari Syiah Nusairiya. Mereka orang kufar membantai kaum muslimin. Kita sumbangkan harta kita ke sana. Tentunya apa? Lewat jalur yang benar. Jangan sampai nanti masuk ke dalam ISIS. Na'udzubillah min dzalik. Itu termasuk jihad. Jihad dengan apa? Dengan harta. Kemudian jihad dengan lisan tadi. Dengan dakwah. Kemudian yang keempat, jihad melawan pelaku maksiat dan pelaku kebid'ahan. Itu termasuk jihad. Jihad dengan kekuatan, kalau kita mempunyai kekuatan. Contoh kita sebagai bapak, ada anak kita yang keliru, kita berjihad melawannya, melarangnya dengan kekuasaan kita. Kita mungkin punya kekuasaan di masjid, ya. Kita punya apa? Kekuasaan di masjid. Ada yang datangkan dai penyesat umat, kita larang. Itu termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan dibiarkan. Ya, nanti Anda akan apa? Ditanya oleh Allah taala kalau ada yang tersesat, Anda tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul 'an ra'iyatihi. Ya, setiap kalian adalah pemimpin dan pemimpin akan diminta tanggung jawab tentang yang dipimpinnya. Jangan enak-enakan, semuanya ada tanggung jawab, mata selektif. Jangan sembarangan, ya. Yang kedua, kalau enggak bisa dengan kekuatan, maka dengan lisan dan nasihat. Kalau enggak bisa, maka dengan hati mengingkari. Itu sekali lagi jihad ala salafi. Ya, tidak seperti kelompok khawarij, kelompok teroris yang hanya menyempitkan jihad dengan pedang saja melawan orang kafir saja, sedangkan mereka lupa untuk berjihad melawan diri mereka. Dengan belajar ilmu agama sehingga mereka apa tidak paham ilmu agama sehingga dia tahu lawan siapa kawan. Ya, itu 12 poin ya minhaj firqatun najiyah atau manhaj salafi ya secara ringkas. Kemudian langsung kita masuk kepada poin berikutnya. Ini masya Allah belum selesai kajiannya, pertanyaan sudah ya menyerang kita. Ya, kita targetkan kajian mungkin jam 11 kurang 15 ya, kita cukupkan nanti setengah jam ya soal jawab insya Allah ta'ala. Ya, masuk poin yang paling inti yaitu tentang manhaj haroki. Ini kita akan ringkas ya. Kita nukilkan, kita bacakan, kita terjemahkan dan sedikit kita akan beri syarah dari kitab Khurafatul Haroki. Khurafatnya kelompok Harokah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani. Dan sebelumnya kita akan sedikit bacakan apa itu haroki? Haroka itu apa? Kata beliau, al-harokiyun al-islamiyun hum kaumun ya'malun al-islam fi mayadhar wa yarawna an-al-fiqha fi din ghiruka fil al-qiyami dhali. Kelompok haroka adalah sekelompok orang yang berjuang untuk Islam sesuai dohirnya ya. Adapun batinnya wallahu a'lam. Ya. Mungkin ada munafik yang menyusup, enggak tahu. Ya. Cuma ini sekali lagi, mereka adalah sekelompok orang yang mengaku berjuang untuk Islam dan mereka berpendapat belajar ilmu agama tidak cukup untuk memperjuangkan Islam. Dan mereka apa menganggap belajar ilmu agama tidak cukup untuk apa? Berjuang. Harus ada aksi, ya. Sekarang aksi berapa sekarang ini? Hah? Aksi 29 29 berapa? 10 ya kita ini ya. Ya, itu kata mereka. Kata mereka belajar agama itu enggak cukup untuk apa? Berjuang untuk Islam. Bahkan sekelompok dari mereka mengatakan mempelajari kitab-kitab akidah salah maksudnya, itu tidak banyak manfaat untuk memperjuangkan Islam. Kutubus salafi hajafah. Kata mereka bahwasanya kitab-kitab akidah salaf itu kering, ya. Enggak bisa menggerakkan umat. Itu ya salah satu keyakinan mereka. Hatta yang tami kullu fardin ila tanzimin da'awiyin. Ya, yang mereka selalu ya prioritaskan itu bagaimana membuat organisasi. Ya. Kalau suruh ngaji, malas. Namun kalau untuk rapat organisasi, untuk muktamar organisasi luar biasa semangatnya. Ini salah satu ciri apa? Arogan. Ya. Kalau untuk mendakwakan tauhid malas, ya. Namun kalau untuk ya membuka cabang organisasi, masya Allah, ya. Sehari semalam enggak tidur pun apa? Enggak ada masalah. Ini salah satu apa? Ciri-ciri kelompok Arafi. Ya, nanti akan kita simpulkan. Ya, ini sekedar pemaparan dari Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizallahu taala. Wa yu'mar fihi wa yunha wa yusma wa yuti'. Ya, yang mana orang yang sudah masuk ke dalam organisasi harokah itu didoktrin untuk sami'na wa ta'na kepada tokoh mereka. Bahkan sampai apa? Bai'at. Itu salah satu apa? Ciri mereka. Ya, seperti yang kita dengar beberapa saat yang lalu, tokoh ormas di apa? Di bai'at. Ya. Padahal dalam akidah al-sunnah wal jamaah, tidak ada bai'at kecuali kepada pemimpin kaum muslimin. Zaman para salafus saleh, para sahabat membaiat Rasulullah sebagai pemimpin dan sebagai rasul. Para sahabat membaiat khalifah Abu Bakar As-Siddiq karena beliau menjadi khalifah. Mereka membaiat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Tidak ada sahabat membaiat Abdullah bin Abbas sebagai ulama, enggak ada. Ya, padahal beliau ulama tafsir. Tidak ada para salaf membaiat Abu Hurairah sebagai ulama salaf dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, tidak ada. Ya. Tidak ada Syafi'i dibaiat Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, tidak pernah dibaiat. Ya. Baiat hanya kepada apa? Pemimpin kaum muslimin. Namun kelompok-kelompok harokah ini salah satu cirinya baiat kepada pemimpin mereka untuk mendengar dan taat 100% kepada mereka. Kemudian wa bihadha nafham sababa tasmiyatin min harakiyyin itsudannihim bil fiqhi fi din ja'alahum yatasawwaruna annahu la yuharrik ay la yuharrikna wal inqidad ala urushi salatin. Bahwasanya kenapa mereka dinamakan harakiyyin, haraki, kelompok haraka, karena mereka berkeyakinan tadi belajar ilmu agama, belajar akidah salaf itu tidak bisa menggerakkan mereka untuk melengserkan pemimpin mereka, pemimpin negara mereka. Ya. Itu salah satu ciri kelompok harokah. Apa tujuan utamanya? Melengserkan pemimpin kaum muslimin yang tidak sesuai dengan apa? Hawa nafsu mereka. Harokah atau haroki, harokiin dari kata-kata harokayu hariku tahrik, yang menggerakkan. Ya, mereka ini apa? Ingin untuk menggerakkan umat, melengserkan pemimpin kaum muslimin. Dan kata para ulama, kejadian pemberontakan-pemberontakan yang ada, khususnya di Timur Tengah, di Mesir, di Libya, Tunisia, di negeri Yaman, sampai di Suriah, itu semuanya adalah fatwa-fatwa dari ulama-ulama harokah. Ya. Sampai sekarang contohnya kalau negara Suriah, semoga Allah menolong kaum muslimin di sana dan semoga Allah menghancurkan Bashar Assad, kelompok Syiah Nusairiya, Rafidah dan komunis Rusia yang membantai kaum muslimin di sana. Itu yang keroknya adalah kelompok-kelompok harokah. Yang mereka tidak apa? Memakai ilmu agama ketika berfatwa agar kaum muslimin memberontak. Ya, sudah kita sampaikan. Rasul Asad sepakat kita. Dia kafir, bukan Islam, bukan muslim. Karena dia penganut sekte apa? Syiah Nusairiyah. Sepakat ulama mengatakan dia kafir. Namun dalam masalah memberontak, masalah mengkudeta pemimpin yang kafir, ada rambu-rambunya, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu diantaranya kaum muslimin punya kekuatan, dan yang ketiga kaum muslimin mendapatkan banyak kemaslahatan daripada apa? kama daratan. Kalau sekarang naudzubillah min dzalik, hancur surya, ya. Kaum muslimin ratusan ribu yang sudah terbunuh. Jutaan yang mengungsi ke luar negeri. Ini kemadaratannya luar biasa dahsyatnya. Siapa biangkeranya? Kelompok-kelompok Aroka. Di antaranya disebut oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis, ya. Kalau antum mau tahu, mau kenal siapa ulama-ulama dakwah salafiyah atau masyaikh salafiyin yang spesialis dalam masalah membantah kelompok Aroka, di samping Syekh Abdul Malik Ramadhani ada Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis, ya. Banyak tulisan-tulisan beliau yang membantah, menyingkap kedok kelompok Harokah tersebut. Di antara ulama-ulama Harokah, yang suka menyuruh umat untuk mengkudeta, yang pertama adalah Yusuf Qardhawi, yang tinggal di Qatar. Makanya sempat kejadian yang lalu adanya boikot kepada Qatar, karena negara Qatar ini banyak menjadi penampungan ulama-ulama Harokah yang menjadi biang kerok pemberontakan di mana-mana. Di antara Yusuf Qardhawi. Ini adalah kelompok atau salah satu tokohnya mereka. Waspada dengan orang ini. Ini luar biasa kesesatannya. Menghalalkan musik, menghalalkan berjabat tangan dengan perempuan, menghalalkan kudeta kepada pemimpin kaum muslimin, dan seambrek kesesatannya. Kemudian di Saudi Arabia adanya Mir Salman Al-Aujah yang beberapa saat yang lalu dipenjara oleh pemerintah Saudi Arabia karena dia juga biang kerok untuk menggerakkan penduduk Saudi Arabia memberontak, atau paling tidak membenci pemimpinnya, Salman Al-Aujah. Kemudian yang ketiga di antara tokoh-tokoh Harokah adalah Aid Al-Qarni, yang bukunya dulu bestseller La Tahzan, Jangan Bersedih. Dan sangat disayangkan ada salah satu yayasan dulu yang menganggap dirinya sebagai salafi mencetak bukunya ini. Na'udzubillah min dzalik. Karena memang direkturnya dulu memang Haroki. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi hati-hati. Aid Al-Qarni. Dan bahkan sampai orang kalau sudah manhajnya keliru, maka bahkan sampai kepala akidah juga keliru. Dulu pernah kita menerjemahkan tulisan salah satu masyayikh dari Yordania menyingkap kesyirikan Aid Al-Qarni. Dia sering menyandungkan kasidah-kasidah yang di situ ada unsur menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah kita terjemahkan di majalah Al-Furqan dulu, Al-Furqan Gresik. Kemudian yang keberapa? Tokoh kelompok Aroka. Yang keempat, Awad Al-Qarni. Awad Al-Qarni. Tadi Aid Al-Qarni, ini Awad Al-Qarni. Fahamnya sama. Akidahnya dan manhajnya sama. Namanya sedikit berbeda. Awad Al-Qarni. Kalau tidak salah, kemarin juga di penjara. Di Saudi Arabia. Seperti Salman Al-Aujah. Kemudian yang paling laris juga, bahkan di tengah-tengah salafiyin, Muhammad Al-Arifi. Muhammad Al-Arifi. Dia juga mendengungkan kudeta kepada pemimpin kaum muslimin. Bahkan mentakwil hadis Rasul yang melarang untuk memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Dengan dalil yang dilarang itu kalau pemimpin dolim, dalam artian dolim, mendolimi perorangan. Namun kalau didolimi itu rakyat secara keseluruhan, boleh didolimi. Boleh dikudeta. Itu Muhammad Al-Arifi. Dulu, beberapa tahun yang lalu sempat kita putarkan ceramah beliau di kajian khusus di Al-Amin, 3 jam ada bantahan kepada Muhammad Arifi oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis, disebutkan kesalahan-kesalahan dalam masalah manhaj dan juga masalah akhlak. Itu Muhammad Al-Arifi dan masih banyak yang lainnya. Ini yang kita paling mungkin sering dengar nama-namanya. Hati-hati dengan buku-bukunya, dengan ceramah-ceramahnya. Itu sekilas definisi Haroki. Dari itu, dari definisi itu kita tahu ciri Haroki itu malas ngaji, terutama akidah. Maka antum jangan ikut Haroki malas ngaji. Kalau aksi, itu aksi ini luar biasa senangnya, organisasi luar biasa, ya, ambisiusnya. Namun ngaji malas ini ciri-ciri apa? Kelompok haroki meskipun nggak langsung bisa dipatenkan ya, cuma ini ciri-cirinya. Bahkan diantaranya apa tadi kita katakan, mencela kitab-kitab akidah salaf, ya. Dan demikian pula yang tidak mau ngaji akidah salaf, ini juga apa ciri haroki yang berikutnya. Selain secara umum ngalas ngaji, terutama masalah apa? Akidah. Yang kedua cirinya itu selalu ingin untuk mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Selalu ingin apa? Mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Yang ketiga, lebih senang organisasi daripada ngaji. Itu ciri mereka. Paham ya? Jadi kita paparkan ini metode kita dalam menyampaikan masalah salafi haroki ini. Kita paparkan ucapan Syekh Abdul Malik Al-Maudhani, kemudian kita ambil poin-poin pentingnya dari ciri haroki. Kalau tadi kan minhaj firqat najiyah sudah kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya, amal harakatu fa inna tubasirum bi tahtitatil hukam wa uyubil andimah. Kelompok haroka itu suka menyampaikan, mengkritik pemimpin kaum muslimin atau kebijakan pemimpin kaum muslimin. Di samping tadi jelas melengsarkan, ini juga termasuk salah satu apa ciri haroki. Selalu apa? Membongkar aib pemimpin kaum muslimin. Ini yang sudah kita sampaikan tadi, sudah menular dalam diri orang-orang yang mengatasnamakan diri sebagai salafi. Bahkan di webnya jelas-jelas mengkritik pemimpin presiden kita, waktu itu SBY, demikian pula sekarang Bapak Jokowi, dikritik di hadapan umum, dicela habis-habisan di hadapan umum. Ini ciri apa? Kelompok haroka. Nah, yang sudah merasuk ke dalam Bapak tubuh, orang-orang mengatasnamakan dai salafi, maka hati-hati. Yang lebih aneh lagi, seperti yang kita sampaikan tadi, webnya itu suka membantah Syiah. Namun di sisi lain mengamalkan wasiat pendirinya kelompok Syiah. Siapa pendirinya Syiah? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Abdullah bin Sabah al-Yahudi pernah berwasiat, ibda'u bitta'ni ala umara'ikum wa adhiru al-amra bil ma'ruf wa nahi al-munkar tastamilu quluban nas. Mulailah sekarang ini untuk mencaci pemimpin-pemimpin kalian, dan jadikan, namakan itu dengan masalah amar ma'ruf nahi munkar, kalian akan menarik banyak massa. Ini yang kita sampaikan tadi, salah satu web yang mengatasnamakan salafi itu apa, suka mengkritik pemimpin kaum muslimin, mengamalkan wasiat pendirinya Syiah, namun dia juga membantah apa? Syiah. Maka enggak semua yang membantah Syiah itu di atas mandat apa? Salafi. Bahkan apa? Ikut-ikutan melaksanakan wasiat pendirinya Syiah Rafidhah. Maka waspadalah. Kemudian yang berikutnya, di antara manhaj haroki kata beliau, wa tufattih ayunahum ala fiqhin hum fi imayatin anhu ala wahwa fiqhul waqi'. Kelompok haroka ini suka dengan namanya fikih waqi'. Fikih itu pemahaman, waqi' itu realita. Kalau kita bisa bahasakan sendiri, fikih koran. Fikih apa? Fikih koran. Yaitu apa? Hobi untuk membaca koran, dan itu niatnya untuk ibadah, untuk dakwah. Beda ya antara orang, memang orang awam baca koran, wacana saja. Ini tidak, membaca koran untuk niatnya apa? Dakwah. Untuk tahu realita dakwah dan seterusnya. Maka dikatakan oleh beliau, haula'i humul harakiyun ainama ittajahat fahum idan yataharrakuna bismil islam liisqati urusi umara wassalatin alladzina yarawnahum ghairu ajirin fahum fi dhawahirihim lil islam yataharrakun wa fi bawatinihim ala sultan yataharrakun. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, itulah fikih waqi' yang mana selalu dipegang erat oleh kelompok Harokiyun di mana saja mereka berada. Mereka bergerak dengan nama Islam untuk melengsarkan pemimpin yang mereka anggap tidak adil. Mereka secara dohir berjuang untuk Islam, namun batin mereka itu kepanasan melihat pemimpin kaum muslimin. Mereka baca koran biar tahu apa kebijakan pemimpin pemerintah sekarang ini. Nanti dikomentari di mana? Di webnya, dikomentari di pengajian-pengajiannya. Dan ini yang kita sayangkan sudah juga menular ke dalam tubuh dai salafi. Bahkan ada seorang dokter yang mengatasnamakan salafi itu sering mendoktrin santri-santrinya untuk baca koran. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ketika ada rapat dengan yayasan, mengatakan sebaiknya kita itu menyediakan koran tiap pagi untuk santri kita. Na'udzubillah min dzalik. Santri untuk hafalan Quran saja sudah na'udzubillah min dzalik keteterannya. Sudah bah, malasnya begitu. Itu disuruh apa? Pagi disuruh baca. Ini saya dengar sendiri dengan kedua telinga saya. Seorang apa? Dokter. Na'udzubillah min dzalik. Namun dokter apa? Haroki. Meskipun mengatasnamakan apa? Salafi. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita ingin bacakan sebab Syekh Abdul Malik Ramadhani mengarang kitab ini. Amma ba'd, fahadi kitabatun aruddu fiha ala doktorin muslimin za'ama annau ittala ala ba'di kutubi alil kitab fanata ja'ama lahu minha ilmun bizamni takridi. Tulisan ini saya tujukan untuk membantah seorang dokter muslim. Ini kita harus apa? Objektif dalam artian tidak semua dokter itu salafi. Tidak semua dokter itu ilmunya bisa kita ambil. Tidak semuanya, berarti ada sebagian yang bisa kita apa? Ambil ilmunya. Artinya apa? Jangan dijadikan gelar akademik sebagai barometer kita mengambil apa? Ilmu agama. Ada seorang dokter ditanya apakah restu makhluk, wallahu a'lam. Memang wallahu a'lam betul. Kalau enggak tahu mengomong apa? Cuma kebangetan masalah yang apa? Sangat amat jelas arus adalah makhluk Allah. Kalau di kitab-kitab ulama jelas dibahas itu adalah makhluk. Bahkan dibahas apakah arus atau kolak itu awal makhluk. Kok ini dokter yang mengaku salafi enggak apa? Ini bukan masalah yang apa? Yang mendalam. Ini masalah apa yang sudah jelas nampak? Jawabannya. Kalau tidak tahu, ini tanya-tanya besar. Dokter gang mana ini? Ini sekali lagi, hati-hati. Bukan barometer. Seperti yang kita sampaikan tadi. Dokter nganjurkan santrinya baca koran tiap pagi. Ini dokter koran. Hati-hati. Ada dokter ditanya ars makhluk tidak tahu. Ini dokter apa? Gang berapa? Wallahu a'lam. Nanti akan kita sampaikan lagi luar biasa dahsyat ini fi akhir zaman. Sekelas dokter luar biasa. Kejahilan dan apa? Penyimpangannya. Kita enggak ngomong dokter yang ahli bid'ah yang jelas-jelas kebid'ahan mereka. Ini yang masih mengaku salafi ahli sunnah. Ini yang sangat apa? Memprihatinkan. Makanya kita bahas agar kita betul-betul melek, agar betul-betul kita waspada, agar betul-betul kita apa, jangan sembarangan, menjadikan seorang ustaz sebagai barometer dalam belajar ilmu agama, bukan dengan apa gelar akademiknya, semoga Allah menjauhkan kita dari iri dan dengki, karena kita banyak dikomentari, karena ustaz nggak doktor, maka iri, na'udzubillah min dzalik, kalau istilah orang Surabaya, pengen doktorin, Apalah artinya, dokter dengan apa? kesesatan seperti itu akan lebih parah lagi naudzubillah min dzalik. Dalam masalah akidah tauhid juga naudzubillah min dzalik ada yang rusak. Ya. Kita enggak menfonis dia langsung sebagai musyrik atau al-bid'ah, ya. Namun kita yang penting di sini apa? Awas bahaya, ya. Sekelas dokter sudah seperti ini. Nah, di sini juga di antaranya, ya, Syekh Abdul Malik Ramadhani, beliau mengatakan, aku ingin membantah di tulisan ini seorang dokter muslim yang dia mengira telah mendapatkan, ya, ilmu baru dari kitab-kitabnya ahli kitab, ya. Yaitu tentang apa? Ilmu tentang, ya, ramalan kapan jatuhnya, lengsernya negara Yahudi di Palestina. Ya. Ini pada berapa tahun yang lalu. Kalau ini terbitan bukunya tahun 2005. Ya. Sudah 12 tahun yang lalu. Ini terbitan 2005. Ya, sekedar wa'amma binikmati rabbika wahadjih. Dan juga sekedar mengenang saja. Ya, buku ini kenang-kenangan dari Al-Ustaz Imam Wahyudi Rahimallah. Ya, salah satu ustaz kita yang sudah meninggal dunia mendahului kita, semoga Allah merahmati beliau. Ini buku kenangan dari beliau, ya, anak dikasih hadiah oleh beliau kitab ini. Ya, sekali lagi ini yang sangat bermanfaat, ya, tentang Salafi Haraki, ya, rahimahullah ta'ala. Ya, semoga ini juga, ya, jadi pahala bagi beliau, ya, karena buku yang beliau hadiahkan apa kita bacakan. Nah, intinya di sini bahwasanya ada tokoh haroka, ya, itu salah satu kelakuannya itu adalah apa? Meramal. Ya. Dan kita mendengar beberapa saat yang lalu ada dai, dan itu dai haroki, cuma, ya, kita dengar diundang, ya, oleh jamaah-jamaah kita. Ya. Ini yang kita sayangkan. Dai yang mengatakan apa? Umur umat Islam itu hanya berapa tahun? 1500 tahun. Otomatis sekarang tinggal berapa tahun? Sekarang ini 1439, ya, Hijriah, ya. Berarti kurang berapa tahun? Hah? 61. Betul lah. Hah? 61 tahun. Jadi antum yang, ya, wallah alam masih, ini ramalannya umat Islam umurnya 1500 tahun, enggak tahu dari mana dalilnya. Ya, ini adalah ramalannya kelompok-kelompok haroka. Ya. Bahkan dia juga saya dengar meramal Indonesia tahun 2018 negara yang tidak aman untuk ditinggali. Itu apa? Ini kelompok haroka seperti itu. Ya, cuma yang kita sayangkan sekarang ini muncul juga apa? Dokter, ya, yang mengatasnamakan Salafi mengatakan juga demikian dengan ramal-ramalannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mengatakan pada waktu, ya, tahun yang lalu kurang lebih sebelum aksi 212 dia meramalkan yang pertama, ya, akan terjadi kekacauan besar. Aparat keamanan membantai pengunjuk rasa kaum muslimin. Kaum muslimin yang ikut unjuk rasa akan membantai juga membalas aparat keamanan. Ini terjadi. Jadi apa? Itu ramalannya, ya. Yang kedua, ya, nanti gubernur Jakarta yang di penjara itu akan masuk Islam jadi mu'alaf, menjadi sunat hugronya, ya. Kemudian lebih dari itu, dia akan menjadi RI 1. Itu ramalannya, ya. Namun dia menamakannya dengan istihad, ya. Nanti akan kita sampaikan, ini adalah apa? Kelakuan orang-orang haroka. Ya. Melegalkan kesesatannya dengan apa? Menamai bukan pada apa? Bukan pada tempatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Seperti yang kita, ya, nukilkan di sini, pada halaman 8. Hada mafhumun fi haqqi hadha sinfi minan nas. Ya. Lianna ghara muslimin lakin ma huwa al-mutawil asy-syar'i alladhi yukhawwil al-islam fatashal ghaib hatta zara takalif al-an fi haythu kunna nu'ani min alladhina yuzahimun al-ulum asy-syar'iyyah bima sammahu fi al-waqi' fa shaghala al-shabab khassatan bihi hatta azafa katsir minhum an tafaqqu fi al-din. Kita, ya, menghadapi kelompok-kelompok itu suka dengan fikih wakil tadi, fikih koran. Ya. Namun sekarang muncul fikih baru, yaitu fikih apa? Ramalan. Ya. Wasakulat alaih mu'natu, wasahalat anfusum mutaradal ajarat wal majarat wal iza'at. Ya, mereka yang suka fikih koran ini, susah untuk lepas daripada koran, majalah, tentang kabar-kabar berita. Summa idza bina najidu ilman akhar yabruzu bisaha wa huwa ilmu tawakkuat. Ya, namun sekarang ini muncul ilmu yang namanya ilmu tawakkuat, ilmu masalah apa? Ramalan. Wa huwa rajmi bil ghaibi ainuhu. Dan itu adalah masalah apa? Ilmu ghaib. Ya, ahlus sunnah wal jamaah sampai yang awam saja tahu tidak boleh meramal. Haram meramal. Haram dari paranormal atau peramal, ya. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali siapa? Allah. Ini sekelas dukun meramal, naudzubillah minzalik, mengaku salafi lagi, ya. Namun dikatakan di sini walakin kullu man hawya syai'an minal munkarat sammahu bighair ismihi. Namun sekarang ini orang-orang yang ingin melegalkan kemungkarannya dinamakan kemungkarannya bukan pada apa? Tempatnya, ya, ada namanya syirik islami, ya, nasir islami, ada nama bunga untuk riba, ya, ada lagi apa tadi, ramalan dikatakan ijtihad. Itu ijtihad atau ramalan? Hah? Ijtihad untuk meramal, betul, ya. Namun innaudzubillahi min dzalik, untuk mengelabui masanya para pengikutnya enggak mengaku itu sebagai ramalan, sebagai ramalannya dukun. Ya. Kalau misalnya ada orang ya datang kepada antum, langsung antum mengatakan dari wajah antum, anak tahu antum ini akan jadi RI 1 tahun 2019 nanti. Gimana? Ramalan atau ijtihad? Hah? Nah, udah bilang mental. Ini sudah apa? Tiga ramalan tadi. Kejadian 212 waktu tahun lalu itu akan kisruh, hancur-hancuran pokoknya, ya, nggak terjadi, nggak ngakui kalau apa salah ramalannya. Lebih parah lagi apa dinamakan ijtihad, ijtihadnya ulama, sebagaimana ulama juga itu ijtihad. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi apa, lagi krisis manhaj dan akidah. Makanya kita ingin untuk menghidupkan kembali kajian-kajian masalah akidah wal manhaj. Manhaj apa? Manhaj apa? Manhaj salam. Manhaj dalam arti apa? Manhaj dakwah. Karena ini adalah jurang pemisah antara kita dengan al-bid'ah. Karena kita ada kecolongan sekarang ini. Banyak yang sudah apa? Tertipu dengan manhaj haroki tersebut. Ya. Kembali lagi kepada mukadimah tadi. Kemudian beliau mengatakan pada halaman yang ke-6. Wa minal gharib. Anal manhaj al-haraqi la yu'iru ihtimaman li maudhu'i ikhlasi dinillah. Di antara penyimpangan kelompok harokah, mereka tidak mementingkan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Ini antum bisa apa? Cantumkan dalam ciri-ciri haraqi. Yang keberapa berarti? Hah? Yang ketujuh, manhaj haraqi tidak mementingkan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Bal inna aktsarahum la yajiduna ghadadatan fi an yantamir rawafid ila harakatihim. Di antara ciri khawarij juga atau ciri kelompok haraki juga, bahkan sebagian besar mereka kelompok haraka, mereka tidak ada barak kepada kelompok Syiah Rafidhah yang masuk ke dalam tubuh organisasi mereka. Artinya seperti yang kita sampaikan tadi, ini juga ciri kelompok Arokah. Yaitu apa? Persatuan lintas manhaj dan akidah. Enggak peduli yang masuk ke dalam organisasi mereka, atau ormas mereka, kelompok khawarij, kelompok Syiah, kelompok Sufiyah, kelompok-kelompok sesat, yang penting sama-sama muslim, musuhnya Yahudi. Namun mereka sebetulnya meskipun mengaku cinta fikih wakil, Namun kata ulama, sesungguhnya mereka adalah orang yang sangat buta kepada waqi'. Mereka tidak mengambil ibrah dari kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Di antaranya apa? Ketika mereka menggabungkan semua kelompok sesat melawan orang kafir. Kalaupun Allah menangkan, apa yang terjadi? Cakar-cakar sendiri. Ya. Contohnya apa? Afghanistan. Ya, ketika mereka Allah menangkan, ya, melawan komunis Uni Soviet pada waktu itu. Menang mereka. Namun apakah Afghanistan sekarang menjadi negara yang makmur sentosa, gemahri para jenawi, berdiri daulah Islam yang sebenarnya? Sampai detik ini masih dalam keadaan apa? Porak-poranda. Bom-boman sendiri. Kenapa? Karena jihad mereka dahulu ketika menggabungkan semua kelompok yang ada, mereka apa? Keliru. Ya. Memang betul Allah menangkan dari Uni Soviet. Cuma apa setelah itu? Hancur-hancuran sendiri. Cakar-cakaran sendiri. Ya. Sampai detik ini. Makanya apa? Dakwah Salafiyah ingin untuk apa? Umat ini bersatu dulu akidahnya. Dibetulkan dulu akidahnya. Itu kemenangan yang sebenarnya. Ya. Namun apalah artinya persatuan antara apa? Ya. Kelompok-kelompok tersebut kalau hatinya apa? Berpecah belah, akidahnya berbeda-beda. Tasabum jami'an wa qulubum syatta. Kalian mengira mereka itu bersatu, sedangkan hati mereka apa? Hati mereka berpecah belah, apalah artinya? Makanya dulu Rasul saya telah pertama kali mendakwakan tauhid dulu, ya. Betul-betul ditanamkan akidah yang lurus. Betul-betul apa? Disatukan umat di atas akidah yang sahiha. Tidak menutup mata dari kesyirikan. Diingkari kesyirikan tersebut. 13 tahun. Di kota Mekah dakwanya tentang la ilaha illallah. Ini yang apa? Ditinggalkan oleh kelompok harokat. Dan juga apa? Mulai sekarang ini ditinggalkan oleh sebagian yang menyamakan dirinya sebagai da'i salafi. Na'udzubillah min dzalik. Ini jelas siapa? Ciri kelompok harokat. Persatuan lintas akidah dan manhaj. Kemudian beliau mengomentari tadi, ada doktor Muslim yang menamakan Salafi meramal jatuhnya negara Yahudi di Palestina itu pada waktu itu ya, dia meramal Yahudi akan jatuh di Palestina tahun 2012. Betul enggak ramalannya? Hah? Sekarang tahun berapa? Inilah ramalan. Namun mereka apa? Menamainya dengan selain ramalan tersebut. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, wa aghrab min dalik kullihi anna ba'dahum tajawaza fikal waqi' ila fikhi ma la yaqa'. Yang aneh dari kelompok Harokah, mereka ini pertama menyibukkan manusia dengan fikih waqi'. Fikih koran, membaca koran, membaca berita-berita nasional sebagainya. Tiap hari sibukkan dirinya dengannya dan menyibukkan orang lain dengannya. Bahkan tokoh yang paling mereka agungkan, kalau dia paham tentang apa berita-berita tersebut. Saya pernah mendengar salah satu tokoh harokah di negeri kita yang juga menamakan dirinya sebagai Salafi. Ceramahnya itu apa? Tentang makar-makar Yahudi. Apa bahan ceramahnya? Ya berita-berita dari koran, dari internet. Itu si Fulan, Michael atau John mengatakan ini itu. Naudzubillah min dzalik, Al-Quran ditinggalkan. Pengajiannya masalah apa? Fikih waqi', fikih koran. Saya membaca ucapan statement dari bosnya Fulan dan Fulan. Dari orang Yahudi dia mengatakan ini dan itu. Naudzubillah, itu ceramah-ceramah mereka. Itu yang paling mereka apa? Kagumi, wah luar biasa. Dalilnya apa? Nol. Kenapa enggak pakai Al-Qur'an? Allah mengatakan walan tardu'an kal yaudi walan nasrata tatabi amillatahu. Ini sekali lagi apa? Fenomena yang ada sekarang sekali lagi di tubuh sebagian yang mengatakan sebagai as-salafi. Kahada doktor sekali lagi kelompok Arokah tadi, mereka pertama kali menyibukkan diri kepada fikih koran, fikih waqi'. Namun namanya bid'ah itu terus akan apa? Berlanjut. Makanya kita mengingatkan saudara kita, ya, teman-teman kita yang mengaku sebagai salafi, stop sudah. Jangan mengikuti Aroki kalau sudah ikut satu nanti terus ketagihan. Seperti narkoba, bahkan lebih dahsyat daripada apa? Narkoba. Ya, ini yang terjadi, sedikit-sedikit. Melangkah demi selangkah mengikuti jejak orang-orang haroka. Fikir wakil sudah. Dari membaca koran sampai menjadi peramal, menjadi paranormal. Na'udzubillah min dalik. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah, beliau mengatakan, ihdzar sigharal muhdatsat fa inna sigharal bid'ah ta'udu hatta tasira kibara. Hati-hati dari bid'ah-bid'ah yang kecil. Karena bid'ah-bid'ah yang kecil itu kalau terus dilakukan akan membesar. Wa kadzalika kullu bid'atin uhdithat fi hadhihi ummah kan awalnya sahiran yusfiul haqqah. Demikian pula setiap bid'ah di tengah umat Islam. Dulunya kecil. Namun terus menerus akan apa? Membesar. Bahkan sampai na'udzubillah min dalik bisa keluar dari al-Islam kata beliau. Makanya ulama mengatakan di antara bahaya bid'ah. Al-bid'atu baridul kufri. Bid'ah itu jembatan menuju kepada apa? Kekafiran. Kalau sudah menjadi faqihul waqi. Suka dengan fikih koran, apa selanjutnya kepada fikih yang tidak akan terjadi alias fikih ghairu waqi', menjadi apa peramal yang gaib tadi fikih waqi', fikih yang bid'ah, menjadi jembatan menuju kepada apa meramal yang gaib, apa hukumnya mubah, sunnah, kufur, inilah kata pak ulama tadi. Bid'ah jembatan menuju kepada apa? Kekufuran. Meskipun ahli sunnah apa? Tidak gegabah mengkafirkan orangnya. Perbuatannya kufur. Ramalannya kufur. Cuma orangnya enggak langsung bisa dikafirkan. Bisa jadi mungkin karena dia apa? Jahil. Meskipun gelarnya doktor. Atau dia apa? Lagi hilang akalnya. Meskipun gelarnya apa? Doktor. Orang yang hilang akalnya apa namanya? Kasihan orang gila untuk kafir kan? Namun intinya apa? Ini ucapan yang kufur, meramal yang gaib, meramal nasib orang itu kufur. Ini menyerupai dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan yang tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kok ada meramal, apakah sudah gelar dokter berani meramal? Apakah dokter itu sudah tingkat makrifat berani meramal? Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi yang sudah terjadi. Alhamdulillah sudah kita bantah, kita luruskan, kita kritik di medsos ataupun di FB, di Telegram kita dengan judul mulai dari Persatuan Lintas Manhaj dan Akidah, Doktor Salafi jadi paranormal. Ini segera tulis, kita sampaikan juga ucapan Syekh Abdul Malik Ramadhani, karena kasusnya sama, yaitu ada doktor yang mengaku Salafi namun meramal yang gaib. Kalau ini, di buku ini ada doktor meramal jatuhnya Yahudi, kalau doktor di negeri kita meramal Ahok jadi apa? R1. Gak tahu apa diramal juga jadi Salafi. Wallahu a'lam. Masya Allah. Semakin banyak pertanyaannya. Karena saya janjikan tadi setelah kurang 4 kita selesai kajian, meskipun banyak ini gak mungkin kita baca semuanya. Kata beliau, saya ringkas saja, kenapa Haroki itu kok bisa punya khurafat? Mungkin kok aneh. Ada khurafat di kelompok Haroki. Kata Syekh, enggak aneh. Kenapa tokoh-tokoh Haroka ahli khurafat? Seperti Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna, pengkeramat kuburan. Alhamdulillah juga saya pernah nulis tentang sisi lain Hasan Al-Banna, penyimpangan-penyimpangannya, dianya suka mengkeramatkan kuburan. Dan juga dalam ucapan-ucapannya ada yang berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian pula Syekh Hawa, Umar Tilmisani, tokoh-tokoh ikhwan muslimin. Yaitu banyak khurafatnya. Di sini kita mengetahui di antara kelompok Haroka Ikhwat Muslimin yang didirikan oleh apa? Hasan al-Banna di Mesir sekitar tahun 1928 Hijriah Masehi. 1928 Masehi, kurang lebih hampir satu abad ya. Hampir satu abad berdiri Ikhwan Muslimin di Mesir. Sekarang dilarang di sana karena melakukan kudeta terhadap Husni Mubarak pada waktu itu dan menumpahkan darah. Ini memang biangnya kelompok teroris di abad ini. Kalau kita mau ringkas ya, kelompok Ikhwan Muslimin ini nenek moyangnya. Jiddu al-Akbar. Kemudian Ikhwan Muslimin terpecah menjadi dua kiblat. Ada kiblat ke arah politik, yaitu tokohnya Hasan al-Banna sendiri. Kemudian tokoh ke aliran jihad, perang, militer. Dipegang oleh Said Qutb dan saudaranya Muhammad Qutb. Muhammad Qutb punya murid namanya Usama bin Laden. Ketika di Jeddah, Usama bin Laden belajar kepada Muhammad Qutb. Usama bin Laden mendirikan apa? Kelompok jaringan teroris Al-Qaeda. Al-Qaeda pecah menjadi apa? Salah satu anak buahnya ISIS. Jadi biang keroknya kepada siapa? Kelompok Ikhwan Muslimin. Ada yang ke arah parlemen, ada yang ke arah apa? Jihad tadi. Semuanya namanya apa? Harokiyun. Itu kalau kita mau tahu siapa Haroki, itulah kelompok Ikhwanul Muslimin yang arahnya tadi. Ke politik, ada yang kepada apa? Militer tadi. Kemudian kita sampaikan akhir ucapan dari Syekh Abdul Malik Ramadhani, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan tadi. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, hadal kahin alladhi taqra lahu hadhil mukashafa an-nadira kana ra'is qism al-aqidah. Kahin kalau terjemahnya dukun atau paranormal. Jadi yang dimaksud beliau adalah dokter yang meramal jatuhnya Yahudi. Beliau namanya dengan apa? Paranormal. Paranormal yang kalian baca ramalannya tadi, dia adalah dekan Fakultas Akidah di Ummul Qura. Jadi intinya jabatan akademik, gelar akademik enggak menjamin akan apa? Kebaikan akidah seseorang. Ini apa? Dekan Fakultas Akidah Ummul Qura. Jadi paranormal. Beliau yang mengatakan Syekh Abdul Malik Ramadhani. Hadal kahin qalladahu mu'ayyidu minal awam wasama ibn Taymiyyah al-Saghir. Paranormal yang banyak fannya ini. Luar biasa fannya di Saudi Arabia. Bahkan mungkin di sini juga. Itu luar biasa. Digelari dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Junior. Luar biasa gelarnya. Pengikutnya luar biasa. Makanya sekali lagi, antum cari ilmu itu bukan barometernya ustaz ini, syekh ini, banyak pengikutnya, bukan. Pengikut yang banyak, kuantitas, bukan ukuran kebenaran. Dakwah itu barometernya, keberhasilannya bukan kebanyakan pengikut. Bukan banyak yang hadir, namun kualitas dakwah tersebut. Apakah sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah para sahabat atau tidak. Ini sekali lagi, paranormal yang di sini itu luar biasa. Gelarnya jabatan akademiknya apa? Dekan Fakultas Akidah, Doktor Akidah lagi. Digelari dengan apa? Ibnu Taimiyah Junior. Pengikutnya luar biasa banyaknya. Siapakah dia? Innahu Doktor Safar Al-Hawali. Doktor Safar apa? Hawali. Hati-hati kalau ada makalahnya, ceramahnya yang bernama Dr. Safrawali, ini kelompok Haroki, bukan Salafi. Man kana yadunnu an yujad fi daulati tauhid kahin min hadatarazin nadir. Sangat memprihatinkan bagaimana di negeri Tauhid Saudi Arabia ada doktor dekan Fakultas Akidah namun jadi apa? Paranormal. Summa yutakhadhu mauqi'an ala internet tata ismi Salafiyun. Dan dia punya web di internet, namanya As-Salafiyun. Maka hati-hati, gelar, propaganda, semboyan. Makanya kata para ulama, jangan lihat kepada slogan, nama, propaganda. Lihat akidah akidahnya, manhajnya bagaimana. Nah, ajibun salafiyun haroki. Aneh. Tapi nyata itulah salafi namun apa? Haraki. Padahal tidak bisa apa? Ketemu salafi ya salafi, haraki ya haraki. Enggak mungkin ada salafi apa? Haraki seperti sunnah dan bid'ah. Kemudian kata beliau, innahul ghulu fi siyasa alladhi ansa sahibahu aqidatuhu. Ya, kenapa sang dokter ini jadi paranormal? Ya, kenapa dia lupa dengan akidah yang mengatakan tidak tahu yang baik kecuali Allah? Ya, tidak lain sebabnya adalah politik yang menyebabkan dia apa? Ya, melupakan akidahnya. Ini salah satu apa? Ya, salah satu ciri khas kelompok haraki yaitu ya, politik adalah medan dakwah mereka. Ya, antum tambahkan gitu. Sudah masuk belum? Ya. Haraki itu dakwah lewat jalur politik. Ya. Kita dakwah lewat jalur akidah. Ya, ini yang saya sampaikan tadi. Ya. Ya, karena sudah bahkan lebih 5 menit ya. Kita cukupkan sekian. Apa yang kita sampaikan semoga bermanfaat. Sebelumnya tolong yang sudah menulis diulangi lagi berapa ciri haraki yang kita sampaikan. Yang nyata. Sebagai, nyata? Coba dibaca berapa yang ada nyata? Ada 7. Ada berapa? 8. Ada 10, masya Allah. Ya. Ini lelang ya, lelang. Paling-paling banyak. Coba yang 10, sebutkan. Malas mengaji akidah salaf. Yang kedua, selalu ingin kudeta, meskipun terkadang dengan frontal atau dengan cara halus ya. Yang ketiga, ciri haraki. Ya, lebih suka ya berorganisasi dibandingkan ngaji akidah tadi. Yang keempat, suka mengkritik di hadapan umum tentunya kebijakan-kebijakan pemimpin kaum muslimin. Yang keempat, yang kelima, suka fikih waqi', ya fikih koran lah. Nah, yang keenam, tidak mementingkan dakwah kepada tauhid, ya uluhiyah. Yang ketujuh, tidak adanya barok, ya atau kita katakan tadi persatuan, ya lintas antar ya, lintas manhaj dan akidah, persatuan lintas manhaj dan akidah, ya tidak adanya barok kepada kelompok-kelompok sesat. Ya, yang ke-8. Mereka ingin menyibukkan orang lain dengan kejuangan. Ini sama lagi. Yang lain ada? Suka atau menjadikan politik sebagai wasilah dakwah. Yang ke-9 ada tambah? Meramal atau menyibukkan orang dengan ramalan-ramalan politik. Ya, kurang lebih ini cabang dari yang ke-8 tadi. Ada yang ke-10 apa? Mencela kitab-kitab akidah atau mungkin bisa ditambahkan mencela ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, itu 10 manhaj haraki. Kalau mau ditambahkan bisa jadi ya yang ke-11 lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Lebih mementingkan apa? Kuantitas daripada kualitas, menarik massa sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan urusan akidah. Ya. Ya, wallahu taala alam. Kita mulai menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Mereka para haraki juga punya dalil dari salafus saleh untuk mengkritik penguasa secara terbuka. Ini disebutkan Ibnu Abbas, kata Ibnu Umar dan sebagainya. Seperti kita sampaikan tadi, kalau seandainya betul, ya seandainya betul, mana yang kita pilih? Sabda Rasul yang melarang mengkritik pemimpin di hadapan umum atau ucapan salah seseorang ini? Mana kita pilih? Ya. Kalau haraki mencari yang bisa melegalkan perbuatan mereka dari siapapun, ya, apalagi sudah dapat tadi. Contoh bahkan bukan hanya mengkritik, mengkudeta, ya. Padahal Rasul jelas-jelas mengatakan, ya, wa alla nunazi al amra ahlahu illa antara kufran bawahan. Kata Ubadah bin Shamit, kami dilarang oleh Rasul mengkudeta, ya, pemimpin kaum muslimin sampai kalian melihat pemimpin itu apa? Keluar dari al-Islam. Kata mereka pemimpin yang zalim boleh dikudeta. Buktinya apa? Dulu zaman salaf ada yang mengkudeta. Kita katakan tadi, mana yang kita pilih, sabda Rasul atau perbuatan salaf? Ya. Kita katakan person dari salaf tidak maksum, bisa keliru, ya. Makanya kita apa? Tetap menghormati mereka. Cuma namanya salaf itu kita katakan salah. Ya, yang tidak pernah salah hanyalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip kita. Makanya kita tadi kasih mukadimah, ya, minha salafus saleh, minha salafi, mana salafi adalah apa? Ya, tidak fanatik kecuali kepada firman Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana cara bertoleransi dengan ahli bid'ah yang ada di sekitar kita, sedangkan mereka mayoritas? Yang pertama, kita tetap istiqomah dengan apa? Akidah dan manhaj kita. Ya, jangan sampai kita, ya, banting harga akidah dan manhaj. Gara-gara mau toleransi, gara-gara mau ukhuwah, namun kita apa? Ikut aliran sungkanisme. Ya. Diajak, ya, peringatan-peringatan bid'ah, gak enak sungkan sama tetangga kalau gak hadir. Nah, sudahlah, gak apa-apa sekali. Ya, sekali merasakan enak makanannya, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini adalah sekali lagi keliru. Boleh toleransi sama orang kafir pun boleh toleransi. Jangankan kepada ahli bid'ah. Namun dalam urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Ya, tetangga kita meskipun dia kafir, jangan ahli bid'ah kafir. Dia sakit boleh kita jenguk. Kita bawakan buah-buahan, kita santuni kalau dia memang butuh santunan kita. Enggak ada masalah. Dalam urusan dunia, tafadhol. Ya, namun dalam urusan akidah, agama, lakum dinukum waliyadin. Ya, antum di ini enggak toleransi sama kita ini. Ya, jadi sekali lagi toleransi, ukhuwah sangat dianjurkan, ya, dengan kaum muslimin siapapun, cuma ada batasannya, ya. Jangan kita apa mencampur adukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan mereka. Nah, kalau bisa, ya, meskipun dia ahli bid'ah, namun kita kalau mampu kita nasihati, kita dakwai, ya. Namun minimal dalam urusan akidah, urusan agama, kita betul-betul harus apa? Selektif dan jaga jarak. Belajar agama dengan metode liqa mentoring kepada murabbi dibenarkan, ya. Ini istilahnya istilah mereka, orang-orang apa? Haroka, ya. Liqa, liqanya itu pun tertutup, ya. Liqanya pun terbatas, ya. Sebagaimana ini diutarakan oleh Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan idza ra'aita qauman yatanajauna fi umuruddini dunal amal fa'lam annam ala ta'sisid dalalah. Apabila Anda melihat sekelompok orang berbisik-bisik urusan agama tanpa orang lain, maka ketahuilah mereka di atas kesesatan. Salah satu apa? Ini manhaj haraki itu sembunyi-sembunyi dalam apa? Dakwanya. Liqa, ya, tadi liqa itu istilah mereka, murabbi istilah mereka, meskipun secara umum tidak ada masalah. Cuma ini memang jadi istilahnya mereka. Liqa itu satu murabbi, satu guru, satu ustaz, meskipun terkadang bukan ustaz, namun apa? Dia sudah lama ikut harokah, dianggap jadi apa? Ustaz, ya. Kemudian apa? Punya anak buah mungkin 10 atau mungkin kurang dari itu, khusus, ya. Yang lain enggak boleh ikut, ya. Dan itu pernah yang saya alami dulu waktu SMA, ya. Dulu seperti itu aja kelompok-kelompok harokah demikian. Harokah apa? Likok lima orang. Ada teman yang ya dekat dengan kita mau ikut selama bukan dari bimbingan mereka, nggak boleh masuk. Rahasia. Ya, itu salah satu apa? Ciri khasnya kelompok harokah. Apakah Islam harus salafi? Iya. Karena salaf adalah apa? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Kalau enggak Islam ala itu ala mana? Ala Syiah, ala filsafat mukalam, naudzubillah min dzalik. Ya. Ini sekali lagi yang dimaksud Islam adalah apa yang ada dalam Al-Quran, dalam Sunnah Rasul dan dengan pemahaman para salafus saleh, singkatnya salafi. Ini secara umum ya. Adapun oknum individu yang menamakan salafi enggak mesti benar seperti tadi. Dokter mengaku salafi namun meramal, ya enggak benar. Ya, yang kita maksud Islam harus salafi yaitu Islam harus dengan Al-Qur'an Sunnah Rasulullah dengan pemahaman para salafus saleh. Apakah Hasan al-Banna merupakan tokoh ulama haroki? Iya, ya, bahkan dia jejengkotnya. Sudah kita sampaikan tadi, kita alhamdulillah sudah pernah menulis beberapa penyimpangannya di web atau di FB kita. Alhamdulillah di rumah saya, di perpustakaan saya juga ada buku-bukunya sebagai bukti akan kesesatannya. Di antaranya kalau kita sampaikan, dia tadi mengkeramatkan kuburan. Yang kedua penyimpangannya, dia dalam tauhid asma wa sifat mufawwidah mengatakan Allahu a'lam arti istawa itu wallahu a'lam. Tidak mau tahu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia mengadakan takrib penyatuan antara sunnah dengan syiah di Mesir terutama. Ini salah satu kesesatannya. Apa fitnah sururi? Sururi itu nisbat kepada seorang yang bernama Muhammad bin Surur Zainal Abidin. Dia tokoh harokah, tokoh ikhwan muslimin di Suriah. Dialah yang tadi kita maksud yang mengatakan kitab-kitab akidah salaf itu kering, tidak bisa menggerakkan. Ya, makanya orang-orang harokah enggak mau belajar kitab Usul Sunnah karangan Imam Ahmad, kitab Sarus Sunnah karangan Imam Barbahari, enggak mungkin mau. Ya, karena memang itu apa? Rudal bagi mereka, bumerang atas mereka. Ya, itu apa? Makanya mereka mendoktrin pengikutnya untuk enggak mengkaji kitab-kitab as-salaf. Ya, itu adalah apa? Manhajnya mereka. Makanya kita sayangkan kalau ada dai-dai kita apa? Malas mengajarkan kitab-kitab tersebut. Ini ada subhat dari sebagian dai, kita tidak perlu melihat kepada judul kajian, peringatan ini dan itu, namun kita yang penting duduk dan dengarkan pengajiannya. Ini orang jahil, ustaz yang jahil terhadap bapak manhaj as-salaf. Ana pernah juga dapat kiriman curhatan dari orang-orang jahil terhadap manhaj salafi, terhadap manhaj salaf. Sikit-sikit ini dai sunnah, dai bukan sunnah. Kenapa kok dibeda-bedakan? Ini kita katakan kita enggak membeda-bedakan itu kecuali mengikuti jejak salaf. Para salafus saleh telah melarang kita untuk persatuan lintas akidah dan manhaj. Contoh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan la tujalisu ahlal ahwa. Jangan duduk bermajelis ilmu dengan ahli bid'ah. Li'anna mujalasatun mumridatun lil qulub. Karena duduk bermajelis ilmu dengan mereka itu menyakitkan hati. Membuat sakit hati. Mendatangkan syubhat bagi hati. Itu pesan apa? Para sahabat. Demikian pula Muhammad bin Sirin dari ulama tabi'in. Beliau mengatakan inna hadha inma dinun fandur amman ta'suna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, maka selektiflah belajar ilmu agama, enggak sembarangan. Kita harus bisa membedakan mana ustaz salafi, mana haroki. mana yang bisa kita ambil ilmunya, mana yang tidak. Itu pesan ulama as-salaf. Ya, bahkan itu pesan Allah dan Rasul. Allah melarang kita duduk sembarangan dalam bermajlis ilmu. Allah mengatakan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi. Telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an bahwasanya apabila ayat-ayat Allah dikufuri, dilecehkan, maka jangan duduk bersama mereka. Kata ulama tafsir, di antara yang melecehkan ayat-ayat Allah adalah ahli bid'ah yang mentafsirkan ayat-ayat Allah sesuai dengan, kalau kita bahasakan, udil mereka. Ya, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini melecehkan ayat-ayat Allah. Jangan duduk bersama mereka. Ini pesan Allah. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita membedakan ini ustaz salafi, ustaz haraki, ini ustaz sunnah, bukan sunnah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita duduk apa? Sembarangan, apalagi datangkan ustaz yang sembarangan. Ya, naudzubillah min dzalik. Ustaz salafi kita juga ditahzir sama kelompok salafi Yamani. Bahkan menuduh kita al-bid'ah, bagaimana kita menanggapi ustaz-ustaz mereka? Ahlussunnah wal jamaah salafi sejati selalu pertengahan, ya. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Ya. Dalam menyikapi tahziran, tidak semua tahziran dibenarkan, ya. Lihat yang ilmiah, lihat yang benar, lihat dalilnya yang benar. Ya. Tidak semua mentahzir itu benar. Contoh ya. Ada orang mentahzir, dan ini kasus pribadi juga, pengalaman pribadi. Saya ditahzir, ya. Dikatakan haroki, apa dasar atau salah satu dasarnya? Dasarnya karena nama saya tercantum di jadwal khutbah Jumat bersandingan dengan tokoh haroki. Masuk di akal? Ya. Gara-gara apa? Nama ana tercantum di jadwal khutbah bang Jumat. Tentunya di jadwal khutbah Jumat bermacam-macam. Ya. Bahkan mereka juga demikian sebetulnya. Cuma mereka enggak apa? Enggak objektif. Mereka juga tercantum jalan khutbah di tempat-tempat lain campur aduk. Apakah itu dalil saya haroki gara-gara apa? Nama saya tercantum dalam jadwal khutbah Jumat di masjid yang di situ masih campur aduk. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini apa? Ya, bukti tahdziran yang tidak apa? Ilmiah. Kalau saya mau memuji Hasan al-Banna, memuji kelompok-kelompok sesat, ya mungkin itu sebagai bukti, sebagai apa? Haroki. Namun hanya apa? Ya, nama yang tercantum di dekat, untung enggak di jadwal apa? KTP, di EKTP yang di ya, kelurahan dan sebagainya. Karena apa? Berdampingan dengan KTP-nya Al-Bida. Ya. Ini orangnya enggak waras. Nah, jadi selama tahdziran itu ilmiah, di atas bukti yang benar, di atas ilmu dalil yang kuat, ya apa kita terima. Namun kalau dalilnya asal-asalan, ya enggak bisa kita apa? Terima. Haraki mengatakan bahwa salafi adalah golongan bingung, menolak ya pemilu tetapi menerima hasilnya. Kita katakan namanya salafi itu hanya berpegang teguh dengan qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Ya, itu saja. Dalam artian ya, patokan mereka ya, namanya dakwah ini penuh dengan ujian. Ya, perlu bersabar. Ya. Mati listrik, mati lampu insyaallah masih ringan dibandingkan mati akidah dan manhaj kita. Ya, naudzubillah min dzalik. Saya ulangi lagi, salafi yaitu yang berpegang teguh dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ahlussunnah wal jamaah yajuruna ma dalaina ma jara, berputar bersama dalil kemana dalil berputar. Dalil mengharamkan ikut mengharamkan, dalil menghalalkan ikut menghalalkan, dalil membolehkan membolehkan, dalil melarang ikut melarang. Contoh masalah ya pemilihan ya. Pemilihan pemimpin dalam syariat Islam ada dua yang syar'i. Pemimpin yang pertama langsung memilih pemimpin yang kedua. Pemimpin ya yang pertama sekali lagi, memilih langsung pemimpin yang berikutnya. Ini pemilihan sebagaimana contohnya Abu Bakar memilih Umar bin Khattab. Ya. Yang kedua, cara pemilihannya lewat musyawarah al-hal wal aqd. Ini yang syar'i. Sebagaimana cara Umar bin Khattab memilih Utsman bin Affan, memilih tim, ya, tim khusus untuk memilih siapa khalifah seperti Nabi. Itu dua cara yang syar'i. Ini yang diyakini oleh salafi, ya. Namun salafi meyakini bagaimanapun proses pemilihannya, meskipun tidak syar'i, namun kalau sudah terpilih wajib ditaati sesuai dengan dalil sabda Rasulullah, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun dia dari budak Ethiopia. Dalam syarah para ulama, secara asal, ya, budak Ethiopia tidak layak menjadi khalifah, pemimpin tertinggi kaum muslimin. Namun seandainya dia kudeta, kudeta itu haram, kudeta itu tidak syar'i. Namun kalau sudah menjadi pemimpin kaum muslimin, wajib dibaiat, didengar dan ditaati. Itulah salafi. Ya, prosesnya salah, diyakini salah. Cuma kalau sudah dipilih, wajib mendengar dan taat. Itu bukan bingung, ini apa? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus shalih. Terserah dikatakan apa, biarkan anjing menggonggong, gak boleh tetap berlalu. Yang bingung itu kelompok apa? Kelompok Aroka. Ya, mereka apa? Kebingungan dalam masalah apa? Akidah mereka. Ya, contoh misalnya Hasan al-Banna. Hasan al-Banna mendengungkan akidah mereka, akidahnya salaf katanya. Ya. Kemudian torekonya toreko sufia, ya. Mungkin mazhabnya mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Jadi apa? Luar biasa bingungnya. Enggak akan mungkin ketemu antara sufi dengan apa? As-salafi. Cuma itu yang mereka apa? Jengungkan. Wallahu ta'ala. Apakah ada penafsiran para sahabat tentang masalah bid'ah? Ya, dari sikap mereka kepada bid'ah jelas. Bid'ah adalah sesuatu yang baru dalam urusan agama. Itu adalah bid'ah menurut sahabat. Contoh, ketika Abdullah bin Mas'ud mendapatkan ada seseorang atau sekelompok orang zikir berjamaah, beliau mengingkari. Beliau mengatakan innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad aw muftatihu dalalah. Kalian ini yang berzikir jamaah punya dua kemungkinan. Kalian menganggap lebih baik daripada Nabi Muhammad yang enggak melakukan zikir jamaah tersebut, atau kalian sengaja membuka pintu kesesatan. Itu definisi bid'ah menurut para sahabat. Abdul Mas'ud di antaranya, yaitu segala hal yang baru dalam urusan agama. Nah, ya, bagaimana sikap kita sebagai penuntut ilmu atau aktivis dakwah sosial media? Wah, keren sekali. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Antum jangan sok jadi pahlawan medsos. Ya, antum harus banyak-banyak belajar terutama akidah dan manhaj al-sunnah wal jamaah. Jangan jadikan tangan antum itu gatal terus kalau enggak nge-share. Ya. Illa al-haq. Ya. Artinya betul-betul harus selektif. Jangan semuanya di-share. Entah pengumuman kajian. Ya. Karena kita luar biasa, na'udzubillah min dzalik. Ya. Ada bahkan sebagian ustadz pun nge-share-nya itu kajian-kajian al-bidah. Ya. Di FB-nya diumumkan kajian pulang dan pulang. Padahal kelompok-kelompok al-bidah. Ya. Asal-asalan saja nge-share-nya. Ini sekali berustaz, na'udzubillah min dzalik. Ya, apalagi yang baru menuntut ilmu agama. Harus selektif. Banyak-banyak belajar ilmu agama. Nge-share itu boleh. Namun yang betul-betul alal haq. Ya, dengan yang haq. Jangan apa? Karena sudah menjabat aktivis dakwah sosial media. Kalau enggak nge-share tiap hari itu rasanya gatal tangan. Malu. Na'udzubillah min dzalik. Harus selektif. Ya, kita enggak melarang secara mutlak, enggak membolehkan secara mutlak, harus apa? Selektif betul. Ini tentang masalah ustaz yang sering klarifikasi, Kita katakan kalau mungkin bisa kita baca ada kitab Al-Murid Al-Buzulal karangan Syekh Ahmad Yahya Najmi, ini tentang bantahan tiga kelompok. Kelompok Ikhwan Muslimin, kelompok Hizbut Tahrir, kelompok Jamaah Tabligh. Ini salah satu buku rujukan yang ya, membantah tiga kelompok tersebut. Ya. Di antaranya beliau menceritakan tentang Ait Al-Qarni. Ya, yang tadi kita sampaikan di antara tokoh-tokoh Harokah Ait Al-Qarni. Di antara kelakuannya suka klarifikasi. Ya, masalah apa? Manhaj-manhaj dan ucapan-ucapan akidahnya yang rusak. Ya. Namun itu salah satu ya, sifat mereka plin-plan. Ya. Di antaranya Muhammad Al-Arifi. Yang kita sampaikan tadi. Dia dalam satu kesempatan ya, membolehkan kudeta kepada pemimpin yang mendolimi rakyat secara umum. Kalau mendolimi person, enggak harus dikudeta. Namun kalau sudah mendolimi rakyat semuanya, wajib dikudeta. Kemudian dinasihati oleh para ulama. Ya, dia pun apa? Rujuk. Namun kembali lagi seperti itu. Ya, ini salah satu apa sifat Haroki. Ya, dan klarifikasinya masalah-masalah tadi akhlak dan masalah afwan, masalah marah dan apa? Al-akidah. Ini enggak bisa dikiaskan dengan klarifikasi ulama dalam masalah apa? Fikih tadi. Ya. Sebagaimana mengatakan itu bukti Imam Syafi'i klarifikasi masalah apa? Kita katakan siapa Anda dan siapa Imam Syafi'i itu yang pertama. Yang kedua, ya, kebanyakan klarifikasinya masalah apa? Masalah fikih, ya. Yang mana kalau masalah akidah mereka satu, ya. Bahkan kalau masalah asma wa sifat pun mereka luar biasa. Contoh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan barang siapa mengatakan aku tidak tahu Allah di langit atau di bumi, maka dia kafir. Ya. Ini apalah masalah yang luar biasa tegasnya para ulama ahli sunnah wal jamaah. Jangan mengatakan Allah alam wala wa'alam sering klarifikasi. Ya kita katakan kita alhamdulillah terima klarifikasinya. Cuma ngunu yang ngunu nejo. Jangan kebangetan. Ya, makanya apa? Harus belajar dulu akidah mana salaf sebelum jadi da'i. Ya, apalagi kita kenal dia seorang da'i lintas manhaj. Ya, dulunya bukan salafi. Ya, tiba-tiba diangkat begitu saja tanpa adanya apa? Tadi pembelajaran lagi akidah dan manhaj salafinya. Ya. Yang salah juga diantaranya kita. Kita yang meninggikan dia. Kita yang apa? Menjadikan dia seperti itu. Ya. Maka sekali lagi harus kita seleksi. Ya, kalau enggak, bahaya terhadap diri dan dakwah salafiyah ini. Bagaimana cara menyikapi kepada pemimpin kantor saya yang dirinya berpahaman khawarij yang benci kepada salaf? Apakah anda harus keluar dari kantor tersebut? Ya. Yang pertama memang ada salah satu keanehan dari kelompok khawarij. Ini dikatakan kalau sesuai dengan pertanyaannya, kepala kantornya apa? Khawarij. Biasanya khawarij itu enggak mau dengan pemerintahan. Ya. Tentunya kalau namanya kantor itu di bawah apa? Ya ada izin pemerintahan. Ini aneh kan? Mengkafirkan namun ikut aturan apa? Pemerintah kafir. Ini seperti yang kita sampaikan dulu. Ketika kita membantah buletin kelompok khawarij, ya, dia buletin itu mengatakan yang dibawa ke menterian departemen tauhid, pemerintah tauhid, maka dia kafir. Nah, di buletin itu tertulis, ya, buletin ini diselenggarakan atas yayasan bulan wa bulan dibawa ke Menkumham. Artinya apa? Mereka juga kafir. Ini diantara apa kebingungan mereka. Menfonis orang kafir, mereka sendiri gak sadar kalau sudah apa? Kafir menurut fonis mereka sendiri. Ya katanya ikut Departemen Tauhid, kafir. Ya tentunya apa Kemenkumham menurut mereka di negeri kita apa? Kafir. Kok buletin mereka di? Diberi izin oleh Kemenkumham. Artinya mereka minta izin kepada pemerintah Tauhid. Ya. Namun itulah kebingungan mereka tadi. Maka kita kan yang bingung itu mereka. Kalau kita enggak. Kita enggak bingung. Karena kita punya patokan yang jelas. Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafus as-salih. Ya. Kemudian kejadian tadi. Kalau antum bisa ngajari pemimpin itu. Alhamdulillah. Ya, ajak setiap kali Hari Rabu misalnya kajian nanti dari sini, ya ajak kajian-kajian dakwah salafiyah kalau mau. Kalau enggak mau, kalau antum sanggup nasihati, kalau enggak, kalau selama antum ya misalnya bisa bebas menjalankan dakwah salafiyah teman antum, alhamdulillah. Kalau enggak, memang kalau antum memang berpikiran keluar, alhamdulillah bisa keluar bebas sudah ya, daripada apa ya kena syubhatnya kelompok haraki atau khawarij tersebut. Bagaimana kalau pemimpin melakukan bid'ah, apakah boleh dihiba? Tidak boleh dihiba, namun dinasihati secara langsung, secara rahasia. Ya, kalau bisa, kalau tidak, ya doakan semoga mendapatkan hidayah. Kemudian ini ada pertanyaan juga, ada hadis ya, yang berbunyi, akan muncul pemimpin-pemimpin yang kalian kenal, tetapi kalian tidak menyetujuinya. Orang yang membencinya akan terbebas dari tanggungan dosa. Orang yang tidak menyetujuinya akan selamat. Orang yang rela dan mematuhinya tidak terbebaskan dari tanggungan dosa. Mereka bertanya, apakah kami perangi mereka? Nabi bersabda, tidak, selagi mereka masih sholat. Bagaimana? Derajat dari sini. Hadis ini sahih. Sahih Muslim. Hadis ini sahih Muslim. Kalau ini anehnya, gimana cara yang benar? Karena ini dijadikan dalil orang-orang haraki. Ya. Ini apa? Kebingungan mereka. Yang pertama di sini bantahan atas kelompok haroka. Namun nggak tahu, mungkin dari sisi orang yang membenci pemimpin akan terbebas dari dosa. Padahal tidak demikian. Kata para ulama hari ini maksudnya dalam konteks bahasa Arabnya, faman bari'a, faman angkara fakot bari'a. Barang siapa mengingkari kemungkaran pemimpin, maka dia apa? Tidak berdosa. Ya. Wa man bari'a faqad salima, barang siapa yang barok berlepas diri dari kesalahannya maka dia selamat dari dosa. Walakin man radiya wa taba, yang dosa itu kalau ridho dengan kesalahan pemimpin, kalau ridho dengan apa? Kesalahan pemimpin dan dia apa? Mengikuti kesalahan tersebut. Kita katakan tadi ulama saja kalau salah tetap kita salahkan, cuma cara menasihatinya berbeda dengan yang lain. Sama dengan demikian pemimpin. Pemimpin kalau salah tetap kita ingkari. Kita gak mau apa? Melegalkan kesalahan. Cuma bagaimana menasihati? Apakah di demo? Dicaci maki? Tidak, itu bukan manhaj salafi, itu manhaj haraki. Ya, itu salah satu beda salafi dengan haraki. Khilafah adalah janji Allah. Lalu apa kita tidak boleh memperjuangkan persatuan umat Islam? Boleh. Cuma persatuan alam ada. Di atas apa? Ya. Khilafah itu akan Allah berikan dengan syarat umat bersatu di atas tauhid dan meninggalkan syirik. Sudahkah kita berjuang berdakwah di atas akidah yang lurus ini? Ya. Coba lihat surat An-Nur ayat 55. Ini yang apa? Tidak disampaikan oleh jai-jai haraki. Bahwasanya khilafah itu akan muncul kalau umat ya'budunani, beribadah kepadaku, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini yang dakwah salafi apa? Tegaskan kita ini ingin adanya betul-betul masyarakat yang islami. Namun dengan apa? Ya, tentunya tadi dengan tauhid dan meninggalkan syirik. Ya. Bagaimana secara hadis? Afdalul jihad kalimatul haqqin inda sultani jair. Rasul mengatakan seutama-utama jihad itu mengucapkan ucapan yang hak indah di sisi, di samping pemimpin yang zalim. Salah kalau hadis ini digunakan untuk demo, ya. Karena hadisnya berbunyi apa? Menasihati pemimpin di hadapan pemimpin langsung, bukan di depan apa? Jalan raya, bukan di emperan jalan, ya. Namun apa? Indah di samping, kata ulama, indah sultanin jair, sebagaimana dalam hadis tadi, berduaan dengan pemimpin tidak di hadapan umum. Itulah sekali lagi kelompok haroka menyalahgunakan hadis Rasulullah SAW. Manhaj salaf itu berbaik kepada siapa? Kepada pemimpin kaum muslimin. Kita di negeri Indonesia, NKRI, kita berbaik kepada Presiden Bapak Jokowi Hafizullah Ta'ala. Dengan kita meyakini beliau sebagai pemimpin kita, kita wajib mendengar dan taat kepada perintah beliau yang tidak bermaksiat. Itu bayat kita kepada pemimpin kita. Itulah yang dilakukan oleh salafus saleh. Baiat hanya untuk pemimpin kaum muslimin, entah presiden, entah raja, entah khalifah, selama itu pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin ormas, bukan pemimpin kajian, bukan Pak RT, ya. Bukan apa? Ya, siapapun kecuali pemimpin kaum muslimin yang punya kekuasaan, bukan yang dompleng seperti apa? Khalifah ISIS, khalifah jadi-jadian. Belum punya negara, kok sudah apa? Ya, menjadi khalifah. Ini khalifah jadi-jadian. Ya, menarik massa kemana-mana. Ya, negaranya negara orang, kok dia apa? Diakui. Namanya apa? Ya, dompleng. Seperti orang kontrak, diakui itu rumahnya. Boleh nggak dijual? Hah? Yang jual orangnya nggak apa-apa. Kalau yang kontrak nggak boleh menjual rumah itu. Ini sama dengan khalifah ISIS. Ya, di Irak. Ahli bid'ah mengatakan jangan merasa paling benar sendiri. Karena kami juga punya dalil. Ya. Kita katakan Syiah pun punya dalil. Ya. Syiah mengkafirkan sahabat punya dalil. Ya. Orang yang mengatakan sudah tingkat ma'rifat gak perlu ibadah juga punya dalil. Sekarang bukan urusannya dalil. Kata ulama, Laisa sya'nu an tastadil, wa innama sya'nu an yakuna istidlaluka sahih. Bukan masalahnya engkau berdalil, namun bagaimana menempatkan dalil. Ya. Kelompok teroris mengkafirkan pemimpin yang enggak berhukum dengan hukum Allah, padahal ya, ayat yang mereka gunakan ditafsirkan oleh sahabat itu tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, kelompok Khawarij di antara syubhatnya memakai ayat Al-Maidah 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu falikahumul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Kata mereka kafir mutlak, murtad tanpa perincian sudah. Ya, presidennya kafir, MPR-nya kafir, DPR-nya kafir. Padahal Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Rasulullah, ahli tafsir dari kalangan sahabat, mengatakan kufrun la yang kulu anil millah. Itu kekafiran yang tidak mengeluarkan dari apa? Dari Islam. Jadi sekali lagi, ya, inilah bedanya salafus saleh, ya, salafi dengan kelompok-kelompok haraki atau yang lainnya. Mereka ketika berdalil pakai penafsiran para salafus saleh. Ya. Wallahu a'lam. Kenapa pada saat Rasul berdoa kepada Allah untuk umatnya menjadi satu tidak berpecah belah ditolak, sedangkan ada dari firman Allah untuk menyuruh umatnya bersatu tidak berpecah belah? Kenapa? Sebetulnya jangan ditanya kenapa, ya. Dalam artian, ya, saya sampaikan ya pertanyaan lagi. Ada hadis yang mengatakan Rasul pernah minta kepada Allah agar umatnya tidak dibinasakan dengan perpecahan. Namun Allah tidak mengabulkan doa beliau. Kita katakan jangan tanya kenapa dulu. Karena apa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah enggak boleh ditanya kenapa Allah berbuat demikian? Kenapa Allah enggak mengabulkan doanya Rasul? Enggak boleh ditanya. Itu hak khusus Allah. Tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat demikian. Manusia yang akan ditanya. Cuma di antara hikmahnya, ya, pelajaran yang tersirat darinya, inilah namanya sunnah kauniyah. Ya, sunnah kauniyah yaitu kehendak Allah yang pasti terjadi namun enggak Allah cintai. Allah enggak suka dengan perpecahan. Cuma ini pasti terjadi karena Allah punya hikmah di balik. Ini ujian bagi kita. Apakah kita bisa selamat dari perpecahan itu? Seperti Allah menciptakan orang kafir, Allah menciptakan kekafiran, Allah menciptakan kemaksiatan, kebid'ahan dan para pelakunya. Allah enggak suka dengan mereka semuanya. Cuma ini ujian bagi kita. Apakah kita betul-betul menjadi hamba Allah yang sejati, yang ikhlas dalam beribadah, bertauhid dan mengikuti sunnah Rasul ataukah tidak? Inilah dunia adalah tempat apa? Ujian. Adanya perpecahan itu ujian bagi kita. Apakah kita bisa selamat dari itu ataukah tidak? Ya, sekali lagi Allah telah mentakdirkannya, takdir kauniyah, namun secara syariat Allah membencinya. Ini butuh apa? Penjelasan lebih rinci dalam ngajian iman kepada takdir Allah. Ana pernah dengar seorang dai yang mengatakan jangan cuma ngaji-ngaji dan ngaji, ya, kita harus mengurusi juga politik. Nah, ini ucapan dai apa? Dai haroki, ya. Ngaji itu menurut mereka enggak bisa menggerakkan umat, ya. Antum itu enggak pernah bergerak. Padahal kita katakan dari rumah ke sini apa enggak bergerak? Hah? Nah, ya, kadang ya mereka enggak berpikir. Sekali lagi, alhamdulillah ana sudah menulis juga wejangan politik, ya, wasiat-wasiat ulama Ahlussunnah tentang haramnya kita mendekati kubangan politik. Ya, sudah sampai 5 wejangan politik, ya, kita tulis di FB, nanti mungkin bisa dilihat lebih lanjut lagi, lebih mantap lagi ucapan-ucapan para ulama, wasiat ulama untuk kita tidak memasuki kubangan politik. Karena ya, secara sunnatullah, sunnahnya Rasul, secara ya, wakil kenyataannya ada, itu justru akan menghancurkan antum. Ya, secara sunnatullah, namanya membangun itu dari mana? Dari atas apa dari bawah? Dari bawah. Rasul membangun masyarakat Islami dari bawah, dari akidah, bukan dari politik. Ya. Bahkan Rasul ditawari politik, namun Rasul menolak. Ya. Karena Rasul tahu itu jalan yang apa? Yang keliru. Itu secara apa? Sunnatullah, secara sunnah Rasul sudah keliru. Memperbari umat dari politik, dari atas salah. Ya. Yang ketiga, secara wakil kenyaman yang ada. Berapa banyak mereka yang ingin merubah masyarakat lewat jalur politik, mereka yang dirubah. Ketika mereka dakwah di atas, apa yang terjadi? Sekarang banyak masuk bui. Dakwah mereka apa? Kocar kacir. Ada yang apa? Kesandung sapi. Ada yang na'udzubillah min dalik. Sekali lagi, justru apa? Malah merusak al-Islam. Seperti ikhwan muslimin, sampai detik ini, sampai detik ini, sudah hampir 1 abad mereka berdakwah di Mesir. Apa yang mereka hasilkan? Hancur-hancuran Mesir. Bahkan sampai sekarang mereka apa? Dilarang di sana. Intinya apa? Tidak akan mungkin. Karena itu menyalahi sunnatullah. Menyalahi sunnah Rasulullah. Dan itu apa? Mereka tidak tahu wakil kenyataan yang ada. Di negeri kita juga sama. Mana mereka yang apa? Berhasil dakwah lewat jalur politik tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kita enggak menafikan politik secara mutlak. Namun kita menafikan politik yang penuh dengan kekotoran, penuh dengan kemunafikan. Islam punya politik, namun itu tidak ada sekarang di negeri kita ini. Ini sama dengan tadi. Bagaimana cara kita menasihati teman yang mengatakan ngaji terus, kapan bergeraknya? Kita katakan, kita tadi pagi bergerak ke sini. Kita salat berjamaah di masjid dia bergerak. Enggak mungkin apa? Istilahnya curu-curuan ada dewe kan? Enggak mungkin sing salah bin ya. Bergerak kita. Ya. Ini yang terakhir. Ada perkataan dari teman ana yang kurang lebih kalimatnya seperti ini. Kalau sudah menuntut ilmu syar'i, kita beritahu hukum haramnya. Maka kalau dilakukan menjadi berdosa. Jadi lebih baik tidak menuntut ilmu syar'i. Ini. Mungkin kalau jawaban yang daripada antum ribet-ribet jawabnya. Jawab aja. Antum kalau setelah makan bisa lapar enggak? Hah? Bisa lapar enggak? Ngapain makan? Hah? Gitu aja kok repot ya. Ya itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya ana mohon maaf wa jazakum khairan atas perhatiannya. Aku lupa lihada wa aku da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.